بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا مزيدا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar a'adhaniyallahu wa iyyakum minadh dhalalati wan nar ma'asyiral muslimina wal muslimat ikhwati fi din saudara-saudariku yang dimuliakan dan dirahmati Allah alhamdulillah puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur karena Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Dijadikannya kita orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita bersyukur Allah memudahkan kita untuk senantiasa beramal saleh dalam iman ini. Dan ini merupakan karunia Allah yang paling besar. Ketika hamba diberi oleh Allah keimanan dan amal saleh, karena ini merupakan sebab utama untuk meraih nikmat surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah. Allah beri kita kesehatan, kesempatan, dan Allah beri kita suasana yang masya Allah nyaman, tenteram, duduk di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu agama untuk membekali diri kita dalam mengemban amanah Allah Ta'ala ini. Dan ini merupakan ibadah yang sangat dicintai Allah. Ketika kita duduk dalam majlis ilmu semisal ini, karena Rasulullah SAW menyatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa nazzalat alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dhakara Allah fi man indah. Kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk golongan ini yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah berkumpul sekelompok orang di rumah dari rumah Allah. Dia berkumpul dalam rangka mengkaji kitab Allah dan saling mempelajari sesama mereka membahas kitab Allah, melainkan pasti Allah turunkan bagi mereka ketenteraman. Allah limpahkan bagi mereka rahmat. Dan malaikat-malaikat Allah akan senantiasa menaungi mereka dengan sayapnya dan mendoakan mereka. Dan Allah akan menyebut mereka di sisi malaikat-malaikat Allah yang mulia. Ini adalah sebagai keutamaan yang besar yang hanya Allah berikan pada orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya hadirinya dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk memenuhi seruan Allah ta'ala ini. Yani seruan untuk kita menuntut ilmu yang ini akan menghidupkan iman-iman kita, menghidupkan roh kita dengan ilmu ini, karena roh kita juga butuh hidangan sebagaimana jasmani ini. Kita bisa bayangkan sehari dua hari badan ini tidak mendapatkan makan dan minum, niscaya akan terasa lemas, tak berdaya, tak mampu bekerja. Bahkan kalau sampai 3-4 hari, maka berbahaya, membahayakan kita. Maka akan segera kita berupaya atau diupayakan untuk bisa mendapatkan makanan. Namun terkadang ketika ruh ini berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan kadang tahun tidak mendapatkan siraman rohani, ilmu Allah yang menyiraminya, dia merasa biasa. Ancaman berat, tapi dianggap ini bukan ancaman. Ancaman mana hadirin? Yakni terancam roh ini untuk tidak memiliki kehidupan. Ini berbahaya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana diumumkan pembahasan kita dalam kesempatan daurah ini, daurah yang kita selenggarakan hari ini dan besok insyaAllah di akhir bulan Rabiul Awal ini, kita akan mengambil sebuah kitab kecil tentang tarbiyatul aulad fi dau'il kitabi was sunnah. Nah, ini adalah karya Syekh Abdul Salam bin Abdullah Sulaiman yang diberi takdim oleh Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahumallahu ta'ala wa ra'ah. Dan beliau Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala merupakan salah satu dari anggota Hay'at Kibar Ulama. Setelah beliau melihat kitab ini yang disusun Syekh Abdul Salam bin Abdullah As-Sulaiman dengan judul Tarbiyatul Aulad fi Dau'il Kitab As-Sunnah, beliau melihat banyak faedah di dalamnya, terutama bagi kita orang tua, kita ahlus sunnah, dalam rangka mengemban amanah dakwah ini yang pada diri kita bersama kita ada keturunan putra putri kita yang mereka harus kita didik, sehingga kitab ini kiranya bisa menjadi jembatan untuk menyampaikan tujuan, yakni tujuan kita dalam pendidikan putra putri kita. Kita tahu hadirin, tujuan dalam pendidikan putra putri kita dalam tinjauan syariat, dalam bimbingan Quran dan Sunnah, bukan semata-mata mendidik anak menjadi pintar, tapi adalah mendidik mereka menjadi orang yang saleh, salihah. Ini karena apa hadirin? Banyak kepintaran, tapi kalau tidak ada kesolehan padanya, ini akan membahayakan dirinya. Tapi ketika kesolehan ada padanya, insyaAllah kepintarannya akan banyak membawa manfaat baginya, yakni bagi putra putri kita. Ikhwani fiddin akramani wa akramakumullah, dalam mukaddimah ini beliau menyampaikan satu ungkapan untuk menyadarkan diri kita akan agungnya karunia Allah yang kita terima, yaitu berupa nikmat diberinya kita keturunan. Sehingga beliau mengatakan setelah membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd, laqad an'ama Allah ala ibadihi ni'man 'aziman, wa min a'zam hadhihi an-ni'ma ni'matul walid salih. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kita hamba-hamba Allah nikmat yang paling besar, nikmat yang amat besar. Dan dari nikmat yang paling besar adalah nikmat anak yang saleh. Karena apa ikhwah? Ketika kita mendapatkan anak menjadi anak yang saleh, fahuwa amalu salih liwalidayhi, itu akan menjadi amal saleh bagi kedua orang tuanya, fi hayatihima wa ba'da mamatihima, saat orang tuanya masih hidup dan saat orang tuanya telah meninggal dunia. Perhatikan ini ya ikhwah, kaum muslimin wal muslimat. Perhatikan kalimat singkat ini, bahwa anak yang saleh dia menjadi amalan saleh bagi orang tuanya di dunia dan akan menjadi aset yang besar manfaatnya bagi orang tuanya setelah meninggal dunia. Ketika masih hidup orang tuanya, anak dalam bimbingannya, dia belajar Al-Quran, menghafal Quran, membaca Al-Quran. Dia belajar menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW. Dia mengamalkan ilmu yang didapatkan. Apa yang diamalkan anak ini, karena orang tua punya peran dalam mendidik, otomatis kebaikan anak juga merupakan kebaikan bagi orang tuanya saat dia masih hidup. Begitupun ketika orang tua telah meninggal dunia, walaupun dia telah putus umurnya, hidupnya, namun kebaikannya terus mengalir kepada dia. Karena anak yang soleh senantiasa mendoakannya. Ini sebagaimana diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin." Bila mana meninggal dunia anak Adam, seluruh amalnya putus kecuali tiga hal. Di antaranya beliau sebutkan, awaladun salihun yad'ulah, anak yang salih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Mungkinkah anak yang tidak pernah dididik dengan ilmu agama bisa berdoa? Sungguh jauh api dari panggang. Tidak mungkin. Sementara orang tua enggak pernah mengajarkan doa kepada anak. Sehingga kenyataannya ikhwah, seperti yang kita dapati di kehidupan di tengah kita, masyarakat kita. Saat ada orang tua meninggal dunia, anak-anaknya ada. Tapi ketika akan kirim doa untuk orang tuanya, mungkin karena sebab orang tua lupa dulu tidak ajarkan cara doa untuk orang tua. Ya, sehingga anak bingung, akhirnya dia panggil orang untuk datang di rumah baca doa. Acara apa? Kirim doa untuk orang tua. Kira-kira kalau panggil orang begini untuk kirim doa orang tua yang telah meninggal dunia, pakai biaya atau tidak? Pakai biaya atau tidak? Pakai ya. Kan enggak mungkin datang panggil orang terus kita mau kasih kosong begitu. Coba andaikan itu anak soleh yang setiap waktu, setiap saat terus mendoakan orang tuanya, pakai biaya? Tidak. Tidak. Masya Allah. Ya. Karena inilah hadirin yang dimuliakan Allah, para anbiya, orang-orang yang saleh. Ya. Mereka sangat besar perhatiannya terhadap keturunannya. Karena dengan baiknya keturunan, mereka akan dapatkan kebaikan yang besar. Sehingga para anbiya selalu berupaya berdoa kepada Allah minta keturunan yang baik. Selalu berupaya dan berusaha mendidik keturunannya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini karena kemestian yang harus dilakukan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yasin. Allah katakan, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah sebutkan, Inna nahnu nuhyil mauta. Sungguh kami yang menghidupkan semua yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Kami akan mencatat semua apa yang mereka telah lakukan selama di dunia. Wa asarahum. Yang dimaksudkan ini adalah termasuk anak-anaknya. Ketika dia meninggalkan anak-anak saleh di belakangnya. Setelah dia meninggal dunia, Allah akan sertakan kebaikan amal anaknya untuk dirinya. Kebaikannya untuk dirinya. Inilah hadirin yang dimuliakan Allah, hikmah, keutamaan. Memiliki anak yang saleh. Mungkin dari sisi dunia. Terkadang orang ini memandang, kalau anak saya belajar agama nanti mau jadi apa? Dianggap tidak bisa jadi manusia. Sehingga kadang orang tua memberikan pesan, nak, kamu harus kuliah, nak. Supaya kamu jadi orang. Kan begitu kadang. Kalau anak ini pintar, dia akan tanya, Bapak selama ini saya bukan manusia kah? Kalau anak tanya sama orang tua, bukan, nak. Maksud jadi orang supaya maksudnya? Jadi orang terpandang. Karena kekayaan, karena jabatan. Padahal hadirin, apakah jabatan, kekayaan, itu orang tua yang kasih? Atau Allah yang kasih? Jawabannya, Allah yang kasih. Dan Allah sudah tetapkan. Siapa yang akan jadi raja, siapa yang tidak jadi. Siapa jadi jabatan ini, siapa jadi ini. Semua sudah Allah tentukan nasibnya. Dan siapa yang dikasih kekayaan, siapa yang dikasih miskin. Sudah Allah tetapkan semua. Banyak orang-orang yang dia itu soleh, kaya raya. Walaupun ada orang yang soleh miskin. Dan juga ada orang yang rusak kaya raya. Ada juga orang yang rusak, enggak soleh, miskin. Ada enggak? Sudah hidupnya rusak. Ya, enggak pernah ibadah. Miskin. Ada? Ada. Naam. Sekarang kita lihat. Miskin orang yang soleh dengan miskin orang yang tidak punya agama. Kira-kira sama atau beda? Tentu beda. Miskin orang yang soleh akan menjadikan dirinya terus bersabar. Sedangkan orang yang enggak punya agama dalam keadaan miskinnya berbahaya dan membahayakan. Bisa jadi nekat jadi perampok. Bisa jadi nekat jadi pencuri. Dan banyak hal yang dilakukan. Maka dari itu hadirin, perhatikan. Penting kita untuk punya tujuan. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menjadi anak yang saleh itu. Beliau mengatakan, Qad ahmala hadil amr kuasirun minan nas. Sungguh, betapa banyak manusia mengabaikan sisi hal ini. Yaitu apa? Mengabaikan untuk menempuh cara mendidik anak yang soleh. Mereka tidak terlalu menghiraukan. Terutama fi hadza zaman. Di zaman kita ini. Ma'akasatil mulhiyat. Wasyawahil wal fitan. Terutama di zaman kita ini. Yang mana terlalu banyak di zaman kita ini perkara-perkara yang melalaikan. Terlalu banyak perkara-perkara yang menyibukkan. Dan terlalu banyak fitnah. Wajahul kathir minhumul huda an-nabawi mu'in fi tarbiyatil aulad. Dan kebanyakan orang tidak mengerti petunjuk Nabi cara mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh. Ini kehidupan kita sekarang. Banyak orang yang tidak tahu cara. Kalau ditawarkan bapak pengin anaknya jadi anak yang saleh, jawaban kira-kira apa? Jawabannya iya atau tidak? Bapak mau jadi anak yang punya anak-anak yang soleh? Jawabannya apa? Sepakat. Tentu mas. Tentu deh. Ya. Kita mau ya. Tentunya mau. Ya. Semuanya mau. Tapi hadirin, ketika diajak, mari pak. Kita belajar. Mendidik anak menjadi anak yang soleh. Kira-kira bagaimana? Satu bilang, oh saya tidak sempat. Oh saya tidak ini. Wah masya Allah. Banyak alasan. Nah ini hadirin baru diajak untuk belajar berpikir bagaimana caranya sudah tidak mau. Ditawari hasilnya? Bapak mau hasilnya? Mau. Bagaimana mungkin akan berhasil sesuatu usaha tanpa ada sebab dilakukan? Seperti seorang nelayan, bapak mau ikan, mau. Ayo kita pergi memancing. Sudah kau pergi, sudah. Yang lain pulang bawa ikan? Iya, kau dapat banyak. Dia tidak pergi dapat apa? Nah itu hadirin, tidak mungkin. Maka dikatakan kullu man sarra ala darbi wassala. Siapa orang yang menempuh jalannya akan sampai tujuannya. Tujuan kita ingin mendidik anak, punya anak soleh solehah, tempuh jalannya, tempuh caranya. Jangan mau terima hasilnya, tidak mau dapat, tidak mau tempuh sebabnya. Susah hadirin yang dimuliakan Allah. Maka ada pepatah. Siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Siapa menanam, dia akan mengetam. Kan begitu. Ya? Anda tidak pernah tanam lemon, tanam jeruk. Mau panen jeruk, mimpi. Paling pencuri. Ah, kata enggak usah tanam. Nanti kalau dia sudah berbuah, kita ambil saja. Namanya pencuri. Tidak mungkin ini hadirin. Baik, wa barakallahu fikum. Ya? Sehingga wajib bagi kita kaum muslimin. Wajib bagi kita kaum muslimin muslimah di zaman kita ini khususnya. Untuk memperhatikan perkara ini. Dan mengikuti apa yang telah dilakukan Nabi SAW. Dibimbing oleh Nabi SAW. Dalam kita mendidik dan membimbing putra putri kita. Menjadi anak-anak yang soleh itu. Kita wajib. Kita saksikan sekarang. Betapa banyak perkara yang melalaikan. Sampai-sampai terkadang kita sendiri mungkin masih terjadi. Orang tua karena sibuk berjual. Supaya anak tidak repot. Sudah nak, kau jangan bikin repot orang tua nak. Ya, bapak ibu ada berjual. Kamu di rumah saja putar televisi, duduk depan TV sudah. Jangan pergi mana-mana ya. Solusi atau bukan? Kata orang tua, kamu bagus nak, duduk saja. Lihat TV sudah. Biar bapak ibu bisa di pasar jualan. Kamu jangan pergi nak. Televisi anak bilang. Ibu kalau cuma televisi bosan. Kasih flash disk. Apa? PlayStation. Untuk supaya dia main game. Bosan lagi. Kasih apa lagi? Masalah hadirin lihat. Sampai orang tua lupa. Nak nanti jam sholat kamu sholat. Lupa dipesan. Akhirnya asik bermain. Dengan teman-temannya. Sholat dahirokan madhirokan. Lihat hadirin. Memang secara materi, secara duniawi, orang tua cepat usaha maju. Anak-anak bisa terpenuhi kemauannya, kebutuhannya. Tapi sayangnya, tidak pas pada sasaran yang dimaukan. Ini kebanyakan terjadi karena kesibukan orang tua sampai-sampai tidak sempat. Ya, untuk memberikan perhatian waktunya kepada putra-putrinya. Maka ikhwati fillah akramani wa akramakumullah, dalam kajian atau daurah kita ini insyaallah taala akan kita coba ungkap, kita coba angkat pembahasan ini, bagaimana tinjauan syariat, ya, bagaimana petunjuk Quran dan sunnah dalam pendidikan, ya, putra-putri kita. Baik hadirin ikhwani fiddin a'azzanallahu wa iyyakum. Di sini ada beberapa pembahasan. Kita akan mulai dari pembahasan yang pertama. Al-auladu ni'matun minallah wa hibbatun minhu. Beliau mengucapkan kepada kita bahwasanya anak-anak itu adalah merupakan karunia dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Anak-anak adalah merupakan karunia dan pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lihat dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 49 ayat 50. Allah Azza wa Jalla menghabarkan kepada kita kaum muslimin. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dhukura. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Allah sampaikan dalam ayat yang agung ini, Allah menghabarkan tentang betapa luas kerajaan Allah sampai Allah menyatakan لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Semua yang merajai langit, begitupun yang merajai bumi, itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasainya. Dan Allah pun menciptakan semua apa yang Allah kehendaki. Semua yang Allah kehendaki ada. Dan yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin akan terjadi. Kemudian Allah menghabarkan, Yahabu liman yasha'u inasa, وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَعُ ذُقْرَى. Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak perempuan, dan juga Allah memberikan kepada orang yang Allah kehendaki anak laki-laki. Allah sebutkan laki-laki atau perempuan dulu? Perempuan duluan. Ini sebagai bentuk pemuliaan kepada kaum wanita, yang di masa jahiliyah wanita tidak punya kedudukan sama sekali. Tidak memiliki nilai status sosial di tengah masyarakat jahiliyah. Bahkan mereka seakan-akan manusia tidak punya hak hidup, itu wanita. Sehingga begitu keluar bayi wanita, mereka malu menanggung rasa malu karena lahir wanita. Akhirnya mereka nekat membunuh hidup-hidup atau mengubur hidup-hidup. Yang membunuhnya atau menguburnya hidup-hidup. Dan Allah sebutkan di sini penyebutan Allah memberikan kepada seorang anak wanita, dan juga bisa Allah memberikan kepada seorang anak laki-laki. Aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa. Atau Allah akan memberikan kepada seseorang dua-duanya, laki-laki dan juga wanita. Dan yaj'alu man yasha'u aqima. Allah menjadikan pada orang yang Allah kehendaki mandul, tidak punya keturunan. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Innahu alimun qadir. Sungguh Allah Maha mengetahui. Allah Maha kuasa. Ikhwati fi din, azanillahu wa iyyakum. Berkata Ibnu Athiyah dalam tafsirnya Al-Muharrar al-Wajiz, beliau mengatakan bahwa Allah Ta'ala memulai dengan menyebutkan inas sebagai pemuliaan bagi mereka wanita. Naam. Di mana wanita ini di dalam syariat Islam sama dengan laki-laki. Punya kedudukan, punya harkat dan martabat. Sama punya hak masuk surga. Karenanya beliau mengatakan, Al-mar'atu saqa'iqur rijal. Wanita ini ibarat saudara kandung bagi laki-laki. Dalam hukum sama. Laki-laki wajib sholat, wanita juga sama wajib sholat. Nah, laki-laki wajib jihad, perempuan wajib jihad, cuma beda tentunya. Karena wanita khusus. Begitupun sholat, laki-laki wajib di masjid, perempuan khusus di rumah. Begitu. Kekhususan-kekhususan pada wanita ada tersendiri. Yang perlu wanita belajar tentang hukum-hukum yang khusus untuk wanita. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kita lihat dari ayat yang agung ini, berkata Imam Ishaq Ibn Bashir, ayat ini turun tentang para anbiya, di mana Allah menyebutkan ada seorang nabi yang hanya Allah beri anak perempuan saja. Nabi siapa dia? Yang anaknya semua perempuan. Ya, yaitu Nabi Lut. Yang kaumnya rusak. Sampai-sampai Nabi Lut ketika datang tamu-tamu yang mulia, malaikat datang padanya. Putri-putrinya ditawarkan, kalau kalian mau ini putri-putriku. Bukan maksudnya diobral, ikhwah, jangan salah paham. Ini hanya sebagai syahid bahwa beliau punya anak perempuan semua. Terus ada nabi yang hanya Allah beri laki-laki semua anaknya. Siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dari istri yang kedua pertama lahir, Nabi Ismail dari Hajar. Dari istri pertamanya, dari Sarah, lahir Ishak. Ya. Ini beliau laki-laki semua anaknya. Kemudian ada nabi yang anaknya itu dua-duanya. Laki-laki ada banyak, perempuan banyak nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada berapa laki-lakinya beliau anak? Ya, yang kita tahu beliau anak laki-lakinya Qasim dengan Abdullah, ya. Yang perempuan 4. Ya. Dari Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah dan Fatimah. Beliau anaknya banyak. Kalau antum berapa? Hitung sendiri. Naam ikhwah. Artinya ikhwah, kita syukuri ini karunia Allah. Diberi anak laki-laki, alhamdulillah. Diberi anak perempuan, alhamdulillah. Jangan ketika maunya laki-laki ternyata yang lahir perempuan. Murung. Ahlus sunnah kok lihat anak perempuan murung. Kayak jahiliyah aja. Kayak orang jahiliyah aja gitu. Jangan. Karena memang terjadi bahwa kadang lahir pertama perempuan. Masih senyum. Kedua perempuan kurang senyumnya. Ketiga enggak senyum sama sekali. Seakan-akan menyalahkan istrinya. Kenapa lahir perempuan terus kamu? Subhanallah hadir. Sebaliknya juga ada ikhwah. Lahir pertama laki-laki. Senyum senang, gembira. Kedua, laki-laki lagi. Ibunya mulai kurang senang. Maunya ibunya gantilah perempuan. Lahir lagi laki-laki lagi. Ibunya sudah mulai kurang sabar lagi. Ternyata yang keempat, laki-laki lagi. Tambah, itulah hadirin. Kenapa sih? Coba renungkan, ini Allah yang memberi bukan kita yang kuasa. Seandainya laki-laki perempuan bisa kita bikin kira-kira. Mau bikin berapa antum laki-laki dan mau bikin perempuan berapa. Kan kita gak bisa atur. Gak kuasa. Dan juga ada nabi yang Allah jadikan mandul. Siapa nabi yang Allah jadikan mereka mandul? Yaitu Nabi Yahya bin Zakaria, gak punya anak. Nah, ikhwah hadirin yang dimuliakan Allah. Makanya kita tidak usah sedih. Tidak usah sedih kalau belum ada anak, sabar. Ya, doa, mohon kepada Allah. Baik, pembahasan kedua. Al-auladu zinatun wa fitnatun. Beliau membahas pada pembahasan yang ini. Anak-anak itu adalah perhiasan dan sekaligus cobaan. Ya, anak-anak itu adalah merupakan zinatun wa fitnatun. Bisa menjadi hiasan, bisa menjadi cobaan. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi, ayat 46. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya, wal-baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Allah menyebutkan harta benda, anak-anak adalah merupakan perhiasan kehidupan dunia. Adapun amalan-amalan saleh, amalan-amalan ketaatan itu akan kekal. Dan itu lebih baik di sisi Rabbmu pahalanya, dan itu sebaik-baik apa yang kau harapkan. Lihat hadirin, dalam Tafsir Kalimur Rahman, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini dengan menyebutkan di dalamnya dua macam, ya, dua hal. Dari apa? Dari perhiasan, dari keadaan dunia. Macam yang pertama, Allah menyebutkan perhiasan yang manusia bisa menikmatinya sebentar, kemudian hilang dan tidak memberi faedah lagi kepada dia, yaitu al-mal wal banun. Ingat, harta benda dan anak-anak itu perhiasan sifatnya sesaat. Sesaat karena apa? Kita senang punya anak, masya Allah, kita bahagia. Tiba-tiba datang sakit, meninggal dunia, hilang. Hilang sudah. Harta kita senang, dapat rezeki masya Allah banyak. Tiba-tiba dirampok atau kehilangan, hilang sudah, habis. Atau terbakar, habis. Betul? Ada enggak orang kaya dari lahir sampai mati kaya terus? Dan tidak pernah mati dia? Enggak mungkin di dunia. Hadirin, dunia akan berubah, berganti. Makanya Allah ingatkan, ini kenikmatan yang sesaat. Sesaat kau terima, sesaat hilang darimu. Kadang datang lagi, kadang pergi. Yang kedua adalah yang kekal, yaitu yang akan terus bersama pelakunya. Kenikmatannya akan terus kekal selamanya, yaitu amalan-amalan soleh yang engkau lakukan di dunia. Seperti apa ikhwah? Semua amalan soleh yang kita lakukan. Karena itulah jangan sampai gara-gara anak, gara-gara harta, lalu kita lupa beramal soleh. Berarti Anda cuma dapatkan yang sesaat, tidak dapatkan yang kekal. Ini kebanyakan manusia yang Allah katakan, ya, inna haula'i yuhibbuna al-ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Ini kebanyakan manusia. Sungguh mereka itu kebanyakan menginginkan kenikmatan yang segera, yang sesaat. Dan mereka lalai akan hari di belakang itu yang amat berat bagi mereka. Hadirin, kita di dunia berharap punya anak, berharap punya harta kekayaan. Karena kita berharap dengan dapatkan dua ini akan hidup bahagia, betul? Yang dianggap oleh manusia itu. Tapi lupa bahwa ini sesaat, berpindah atau hilang. Sedangkan yang kekal itu amalan-amalan soleh yang kita mesti lakukan terus. Terus yang kedua, ayatnya yang mengingatkan bahwa anak itu menjadi perhiasan kita dunia dan menjadi fitnah bagi kita, hati-hati. Disebutkan pada ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 14, Allah berfirman, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. Allah sebutkan, hadirin, bahwasanya dihiasi pada diri kita manusia ini adanya kecintaan yang besar, kecenderungan yang besar, kesenangan yang besar kepada wanita dan anak-anak, dan harta benda yang banyak berupa emas, perak, kendaraan, yang dulu kendaraannya adalah kuda-kuda pilihan. Terus binatang ternak dan juga sawah dan ladang. Allah akui, Allah sebutkan, zalika mata'ul hayati dunya, itu memang kenikmatan kehidupan dunia. Tapi ingat ikhwah, Allah katakan di sisi Allah itu ada sebaik-baik kenikmatan nanti, yaitu surga. Kalau kita berpikir ikhwah seperti ucapan Imam Ibnul Qayyim, Andaikan dunia dengan akhirat itu sebanding, ngapain kita tunggu akhirat? Puas-puas saja di dunia. Paham maksudnya? Andaikan akhirat nikmatnya sebanding dengan nikmat dunia, tidak usah tunggu-tunggu akhirat. Dunia saja kita puas-puaskan. Tapi karena dunia dengan akhirat tidak ada bandingnya, waspadalah Anda dengan nikmat dunia. Jangan sampai Anda sibuk dan asyik dengan nikmat dunia yang sesaat, lalu akhirat luput tidak dapat. Paham maksudnya? InsyaAllah paham. Naam hadirin. Karena kata Rasulullah SAW, madunya fil akhirah. Tidaklah dunia kalau dibanding akhirat nikmatnya, itu tidak lain hanya apa? Amayaj'al hadukum. Ya. Seperti seorang di antara kalian menjadikan jarinya ini diselupkan ke dalam air yang ada di samudra. Kemudian kata beliau, fal yangdur bima yarji'. Kau lihat kembali berapa air yang bersama jemarimu itu. Kita celupkan tangan kita di lautan, lalu kita angkat. Kira-kira ada enggak air yang bersama tangan kita satu gelas ini? Yang nempel. Ada. Dicelup, angkat. Berapa tetes? Ini nikmat dunia, ikhwa. Sedangkan nikmat akhirat, lihat nikmat yang ada di samudra bandingannya. Dengan air ini ada bandingnya tidak? Menunjukkan penggambaran yang luar biasa. Jelas-jelas bisa dipahami. Sampai orang yang paling bodoh pun bisa paham penggambaran ini. Maksudnya misalnya. Sampai orang yang gak sekolah pun paham. Kalau mana banyak air yang ditetes dari tangan ini dengan air yang di laut. Semangat yang banyak di sana. Tapi kebanyakan, kenapa manusia berebut air yang sedikit ini. Dan tidak mau mengharap yang banyak itu. Yang banyak itu pasti. Siapa yang bikin, siapa yang beramal soleh pasti dapat. Sedangkan yang ini biar kamu kerja siang malam, banting tulang, peras keringat, habis. Belum tentu dapat. Iya kan? Belum tentu dapat. Betapa banyak orang yang kerja terus sampai lembur-lembur. Banyak kita punya teman-teman kontraktor. Kerja Masya Allah sudah keluar biaya. Siang malam dia lembur kerja atau ini. Tiba-tiba apa? Ternyata dananya gak cair. Dikorupsi sama pejabatnya. Mau nuntut siapa? Lihat hadirin. Sampai tahajud tidak ngaji, tidak sholat pun sempat-sempatnya. Masya Allah hadirin. Ini dunia. Makanya Allah katakan, harta benda, anak-anak, nikmat sesaat. Sedangkan amalan soleh itu yang kekal. Jangan sampai sesaat ini kau tidak dapat, yang kekal kau luput, tidak dapat pula. Hadirinnya dimuliakan Allah. Itu makanya. Kemudian, ketahuilah. Di samping anak itu menjadi perhiasan dalam hidup di dunia ini. Yang kita harus waspada. Juga ingat. Allah mengkhabarkan anak-anak bisa jadi fitnah bagi kita. Betapa banyak orang tua terfitnah disebabkan anak sampai dia lupa ibadah. Lihat surat At-Taghabun ayat 15, Allah berfirman. Dalam surat At-Taghabun ayat 15 Allah Ta'ala berfirman. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sungguh harta-harta kalian, anak-anak kalian itu jadi fitnah. Bisa jadi fitnah itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sisinya ada pahala yang besar. Allah siapkan pahala yang besar di sisi Allah. Maka hadirinnya dimuliakan Allah. Beliau mengatakan, bainama Rasulullah SAW ala mimbar yakhtub, idh akbal Hasan wal Husain yamsiyani. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah di mimbar, tiba-tiba beliau melihat dari arah depan itu dua cucunya Hasan dan Husain berlari-lari dengan memakai baju yang kemerah-merahan. Dua-duanya nampak ya indah sekali. Sampai-sampai karena beliau saking senangnya melihat cucunya, fanazala Rasulullah SAW beliau turun dari mimbar. Fahmalahuma, dan beliau menggendong keduanya. Kemudian beliau bersabda. Sadaqallah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Maha benar Allah yang berfirman, sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian bisa jadi fitnah. Ra'aitu hadzain al-ghulamain yamshiyani wa yatasaman falam asbir hatta nazaltum wa hamalatuhuma. Kata beliau, aku melihat dua cucuku ini berjalan berlari-lari, ya, berjalan lari-lari kecil begitu. Aku tidak sabarkan diri sehingga aku turun menjemputnya, aku peluk, aku bopong keduanya. Sampai seperti itu hadirin. Maka ingat, seringkali orang tua, apalagi lama enggak punya anak, waktu belum anak lahir rajin, sholatnya rajin, taklimnya rajin, doanya bahkan tidak hanya siang malam pun dia berdoa agar diberi anak. Begitu ada anak satu mulai, kenapa enggak taklim? Anak ada sakit. Mulai anak sakit katanya. Sakit apa? Panas. Yang panas anakmu atau kamu? Anak. Kenapa kamu enggak sholat jamaah? Habis. Nah, mulai. Ada taklim dipanggil. Ada taklim ini, kajian. Iya, saya anak ada sakit. Yang sakit anaknya, bapaknya enggak ngaji. Bayangkan. Bisa terjadi atau tidak? Bisa ya, ikhwah. Bapaknya saja bisa begitu, apalagi ibunya. Kenapa enggak datang umu? Katanya, iyo, saya anak sakit, jadi enggak bisa datang. Apa nih? Begitu. Dulu paling rajin, Masya Allah. Sampai kalau lihat umat lain bawa anak ke majlis taklim. Kapan saya punya anak ya? Bisa saya bawa ke majlis taklim. Padahal dia punya anak, enggak pernah datang majlis taklim. Sudah punya anak, malah enggak pernah datang. Kenapa? Sibuk anak ini, mau berangkat repot ini. Hati-hati hadirin, ini sudah kalah. Bukan rahmat, tapi jadi fitnah. Makanya perhatikan. Terus, terkadang anak itu bisa membuat orang tua itu tersibukkan dari ketaatan kepada Allah, seperti ini kasusnya. Karena itulah Allah katakan dalam ayat yang berikut, ayat yang keempat. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Allah ingatkan, wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai melalaikan kalian, harta-harta kalian, juga anak-anak kalian dari zikir kepada Allah, dari ketaatan kepada Allah. Jangan sampai gara-gara anak, gara-gara harta membuat kamu lalai, tidak lagi taat kepada Allah. Siapa yang melakukan hal demikian itu, maka mereka itulah orang-orang yang rugi, kata Allah. Ini rugi ya ikhwah. Nah, rugi. Memang benar orang tua mencari nafkah untuk anak istri. Tapi jangan sampai karena kau sibuk dengan mencari nafkah, lalu tidak pernah memperhatikan nafkah batin untuk mereka. Yaitu apa? Kalau nafkah zahir, engkau memberinya untuk menjaga kesehatan dia dalam hidup di dunia, agar terhindar dari penyakit, sehat jasmani. Tapi ingat, nafkah batin ini yang bisa menjaga dia disiksa api neraka, yaitu ilmu. Makanya hadirnya dimuliakan Allah, perhatikan ini. Kalau kita tersibukkan, lalu kita lupa, tidak taat kepada Allah, rugi. Terus firman Allah yang kelima, yang mengingatkan jangan sampai kita tersibukkan dengan harta dan anak-anak, karena dia bisa jadi fitnah bagi kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istri kalian, anak-anak kalian itu bisa jadi musuh bagi kalian. Maka kalian waspadalah. Betulkah istri saya dimusuh? Ya ikhwah, renungkan kita sama-sama yang sudah punya istri. Masih punya istri toh? Nah, masih juga. Pernah enggak terjadi yang begini? Kadang istri itu jadi musuh. dan sifatnya musuh itu menolong kita atau mengalahkan kita. Usaha musuh itu mengalahkan kita atau menolong kita. Ada musuh menolong kita, menolong diri kita ya. Tidak mungkin musuh itu pasti akan berusaha bagaimana mengalahkan lawan, mengalahkan kita ini. Begitulah, hati-hati. Karena terkadang istri itu akan mengalahkan suami. Suami mau pergi taklim, mas tolong ini anak dulu, pegang dulu. Suami mau berangkat sholat, mas sebentar dulu, ini tolong saya tanggung ini, pegang dulu, kecil dulu. Sudah komat itu. Kata, iya tolong sebentar dulu, sebentar. Sudah komat, akhirnya suami masbuk, tiap hari masbuk. Dulu belum punya anak, gak pernah. Sudah ada anak, sering. Bisa terjadi kah tidak? Enggak bisa. Mungkin kah tidak? Mungkin. Lagi subuh dulu sebelum ada istri, paling rajin. Setelah ada istri, kenapa sering terlambat? Enggak dapat subuh. Kenapa lagi? Nah katanya. Habis, ini bukan gunung yang tindis. Baru tangan istri saya yang tindis. Enggak mampu bergerak. Mau bangun, masih malam, mas. Masih malam deh. Yang mampu bangun lagi. Padahal yang tindis cuma tangan saja. Singkirkan, sudah azan, jangan pegang-pegang lagi. Begitu kah? Ya. Ini suami yang tegas, pemimpin. Afwan, sudah azan. Kan bisa lagi lanjut. Ini enggak. Sudah, azan lewat. Masya Allah hadirin. Ini istri jadi musuh. Kalah dirimu. Ya, kalah dirimu. Lihat Nabi SAW. Istrinya banyak. Tidak pernah kalah. Sampai beliau malam. Tetap bangun sholat malam. Dia di sampingnya ada istrinya. Tetap beliau bangun. Sampai istrinya mengiba. Kita ya ikhwah baru satu sudah kalah. Nah kalau banyak. Hancur lele kata orang Ambon. Satu aja tidak mampu bergerak. Sudah kalah. Apalagi banyak. Ya. Bisa terjadi karena banyak. Lebih rajin di masjid. Dia itu sudah istri banyak. Lebih rajin di masjid. Subuh gak pernah alfa. Adzan pertama sudah ada. Padahal didapati dia memang tidur di masjid. Karena di sana gak bisa, di sini gak bisa. Terpaksa di masjid. Wah ini lebih celaka lagi. Kalah sama istri. Itulah satu sudah kalah mau dua. Lebih kalah lagi. Gak bisa di rumah lagi kamu. Ini bahaya makanya. Ilmu dulu jangan nafsu. Karena Allah ingatkan. Istrimu, anak-anakmu, musuh. Kalau engkau enggak waspada, engkau enggak siaga, kalah. Lihat betapa banyak ikhwah. Saudara kita kaum muslimin. Ya. Salat berjamaah itu susah. Karena apa? Sibuk dengan kerjaan. Alasan kenapa enggak tinggalkan kerjaan itu? Kalau enggak kerja saya mau bagaimana hidupin anak istri? Coba anak istri lagi tuh alasannya. Nah itu. Enggak ada kerja lain kah? Hadirin, semua sebenarnya tergantung kita. Maka perhatikan hadis Rasulullah SAW berikut ini. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum menyebutkan innal walada mabqalatun majbanatun. Sesungguhnya anak-anak itu bisa membuat orang tua itu jadi bakhil. Dan anak-anak bisa membuat orang tua itu jadi penakut. Dalam riwayat yang lain, majhalatun. Juga bisa membuat orang tua jadi bodoh. Dan ya, mahzanatun. Membuat orang tua sedih. Itu anak. Maka waspada. Majbana. Penakut. Dia takut mati. Sehingga orang tua gara-gara anak takut maju dalam jihad fisabilillah. Seruan jihad datang. Tapi dia pikir, kalau saya maju anak masih kecil ini, dia pernah menjadi penakut. Tidak berani. Berani karena, enggak berani karena apa? Dia masih sayang anaknya katanya. Masih kecil-kecil. Takut maju perang, mati. Ini sebab anak. Bisa bikin orang seperti itu. Ini zaman Nabi, ikhwah. Yang kita tahu zaman Nabi syarat dengan jihad. Terus Kadang anak membuat orang jadi bakhil. Coba kita lihat. Sebab anak kadang orang tua jadi bakhil. Setiap mau mengeluarkan harta, pasti yang diprioritaskan kebutuhan siapa? Orang tua ketika punya harta, yang diprioritaskan kebutuhan siapa? Anak. Anak. Anak. Anak. Terus. Terus yang untuk zakat, nyaris gak disebut. Yang untuk infak, gak diingat. Itulah. Yang diingat anak. Anak. Sehingga hadirin, zakat, infak, sedekah gak pernah keluar. Tapi semua kemauan anak dipenuhinya. Hati-hati. Ini orang-orang bakhil. Bakhil untuk kebaikan dirinya dan kebaikan keluarganya. Walaupun secara duniawi dia nampak paling baik kepada keluarganya. Semua kebutuhan istrinya. Istri minta kalung sampai keberatan. Istri minta gelang sampai kelewatan. Ya, gelangnya bukan hanya 1-2. Sampai ke sini full. Tapi gak pernah dizakati. Ini mencelakakan keluarga namanya. Karena apa? Harta yang gak dizakati itu menjadikan rusak. Hilang barokah dan bisa jadi makan barang haram. Hati-hati. Hati-hati ikhwah. Jangan begitu kita laki-laki. Itulah kadang-kadang gara-gara anak menjadi orang itu bakhil. Dan juga gara-gara anak bisa jadikan orang tua itu apa? Sedih. Wal'iyadzubillah. Kecil dibesarkan. Terus dipenuhi kebutuhannya. Sudah besar durhaka sama orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Sedih atau enggak? Sedihlah. Kurang ajar. Na'udzubillah. Atau kita punya anak senang. Tiba-tiba sakit meninggal dunia. Sedih atau senang? Sedih ya ikhwah. Jangankan kita Rasulullah SAW juga sama. Ketika wafatnya Ibrahim. Ya, bin Muhammad SAW. Beliau hati sedih. Karena manusiawi ikhwah punya kecintaan pada anak besar. Kemudian ikhwah barakallahu fikum, kadang anak juga bikin orang tua bodoh. Maksudnya bagaimana? Itu tadi. Di antaranya sebab anak akhirnya orang tua jadwal taklimnya kurang. Dulu sebelum ada anak banyak ya taklim sore rajin. Malam datang. Tapi sebab anak sudah banyak, sore gak sempat karena kerjaan tambah. Malam kecapean gak bisa datang. Terus kapan ngajinya? Sore gak sempat karena kerjaan banyak, lembur. Malam kecapean. Subuh ketiduran. Kapan taklimnya? Gak sempat. Ini bisa jadi. Bisa terjadi gak tidak? Hati-hati. Maka Allah ingatkan, itu bisa musuh kalian. Waspada. Baik ikhwah barakallahu fikum. Kemudian kita akan lihat ikhwah barakallahu fikum. Ini mengenai anak ya. Bisa menjadi perhiasan. Bisa jadi fitnah bagi kita. Atau cobaan bagi kita. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah. Beliau menyebutkan dalam poin yang ketiga. Du'a'ul anbiya wassalihin bizzurriyah. Beliau menyebutkan tentang doa para nabi. Dan doa orang-orang yang salih. Untuk anak keturunannya. Kita lihat contoh-contoh doa. Bagaimana para nabi. Bagaimana orang-orang yang saleh. Doanya. Untuk kebaikan keturunannya. Kita lihat contoh Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam. Ketika beliau menginginkan punya keturunan yang sudah lanjut. Tapi masih belum ada anak. Lanjut usia belum ada anak. Disebutkan dalam suratul Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Disitulah di mihrab Nabi Zakaria berdoa menyeru kepada Rabb-nya seraya berkata, ya Rabbku, ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang baik. Coba ikhwah, jangan lupa kita ketika ingin punya anak, doa ini selalu kita baca. Karena terkadang orang itu yang penting punya anak baik jelek nanti nomor dua. Jangan begitu ikhwah. Kita selalu minta yang paling baik kepada Allah. Nah, sehingga kita tidak tahu takdir yang akan diberikan kepada kita. Setelah kita berdoa minta yang baik kepada Allah, kemudian qadarullah kita punya anak, masih kecil meninggal dunia, jangan kita salah paham, husnudzon kepada Allah, jangan. Ya Allah, kenapa saya punya anak kok meninggal cepat? Bisa jadi yang meninggal itu, bagusnya memang meninggal waktu itu. Kalau sampai besar, akan begini-begini. Maka ikhwan, jangan kita su'udzon ketika kita doa kepada Allah. Hendaknya sertai husnudzon dalam berdoa. Allah pasti memberi yang paling baik. Ini contoh doa para anbiya. Atau seperti doa Nabiullah Ibrahim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Ya Rabbku, ya, jadikan aku orang yang bisa mendirikan salat dan demikian anak keturunanku. Ini doa-doa yang dicontohkan oleh Allah dari doa-doa para anbiya. Dan ya fila azani Allah wa iyyakum, masih banyak yang lainnya, termasuk doa orang-orang yang soleh. Dalam surat Furqan ayat 74, Allah menyebutkan contoh doa orang-orang yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allah menyebutkan dalam ayat tersebut, walladzina yaquluna rabbana, dan mereka orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk pandangan kami yang menyenangkan hati kami, dan jadikan kami bagi orang-orang yang takwa sebagai imam, sebagai pemimpin. Ikhwan fillah a'azzana wa iyyakum, dari doa, dari ayat ini, dari ayat yang agung ini, menggambarkan betapa seriusnya, betapa sungguh-sungguhnya orang-orang yang soleh, mereka di dalam memperhatikan anak keturunannya. Sungguh mereka sangat serius. Satu, dari sisi doa. Kedua, dari sisi keteladanan. Dia tidak menafikan dirinya sebagai teladan bagi keturunannya. Makanya dalam doanya apa tadi? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami ya Allah teladan pemimpin bagi yang orang-orang yang takwa. Tidak mengharapkan keturunannya saja, tapi dirinya. Karena memang hadirin, kesolehan orang tua ini barokahnya akan terus kepada anak cucunya. Sama seperti doa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doa yang panjang. Beliau menyebutkan dalam doanya, ya, di akhir doanya, Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ini doa Nabi. Ya, ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan. Waj'alna hudatan muhtadin, dan jadikan kami seorang pembimbing yang mendapat petunjuk. Ingat ikhwah, kita minta kepada Allah agar kita di dalam membimbing keluarga kita, agar kita di dalam mendidik putra-putri kita selalu mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan saya pintar karena itulah saya bisa didik anak. Saya pintar karena saya itulah maka istri saya jadi begini. Bukan karena kepandaian kita ya ikhwah. Bukan karena kecerdasan kita, tapi itu Allah Subhanahu wa taala yang kasih karunia. Ingat, ya, begitu besar perhatian orang-orang yang saleh terhadap keturunannya. Dari sisi doa mereka selalu panjatkan permintaan kepada Allah kebaikan keturunan. Demikian pula dari dirinya sendiri tidak menafikan agar Allah selalu memperbaikinya. Seperti yang dibaca oleh junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat ikhwan dalam zikir pagi dan petang yang dibaca Nabi, salah satu kalimat doanya Beliau ucapkan 3 kali pagi, sore 3 kali. Itu minimal. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghisu aslih li sya'ni kullahu. Ini doanya. Beliau mengadu kepada Allah. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika, dengan rahmatmu astaghisu, aku mohon bantuanmu, aku mohon pertolonganmu. Aslih li sya'ni kullahu, perbaiki keadaanku seluruhnya. Dirinya, istrinya, anaknya. Makanya ikhwah, kalau kita mendapati istri kita mungkin sedikit melawan kadang sama kita, atau anak-anak kita mungkin sedikit kurang baik keadaannya, koreksi diri kita. Dosa apa yang saya perbuat? Karena dosa yang dilakukan seorang ayah dampaknya pada istri dan anak dan hartanya. Sehingga kita harus selalu minta kepada Allah seperti Nabi SAW ini ikhwan. Nabi menjadi baik karena Allah sudah bikin baik, dan beliau berusaha menjadi baik dan terus mohon untuk dibaiki, diperbaiki oleh Allah. Kita seperti apa? Kita sudah banyak lupa, pelupa, bikin diri lupa. Ini kita. Ya, kebanyakannya. Sehingga ikhwan lalai kita banyaknya. Nah, kita lanjut pembahasan yang berikut. Kita akan masuk mengenai faedah anak yang soleh. Kita lihat. Apa faedahnya anak yang soleh itu? Pertama, dia menjadi apa ikhwah? Menjadi kebaikan bagi orang tuanya, dunia dan akhirat. Lihat hadis Rasulullah SAW dari riwayat Imam Muslim. Ya. Bahwa anak yang soleh ini nikmat dari Allah Ta'ala. Dan menjadi kebaikan bagi orang tua di dunia dan di akhirat. Di dunia orang tua senang memandangnya, senang mendengar beritanya, senang melihat akhlaknya, senang melihat keadaannya. Dan senang dengan ilmunya, banyak dia mendoakannya. Makanya beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amalahu ila min salasin." Bila meninggal anak Adam, putus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, pertama shadaqah jariyah. Kedua, aw ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiganya, waladun salihun yad'ulah, anak salih yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini yang pertama hadis tentang keutamaan anak yang soleh. Nah, dan ingat orang tua, bapak ibu, ayah ibu, ketika kita mendidik putra putri kita di dunia, dalam proses mereka belajar untuk mendapatkan ilmu agama, semua biaya yang kita keluarkan untuk kepentingan mereka itu tidak sia-sia. Ingat, itu tidak sia-sia. Itu adalah termasuk jariah kita. Termasuk jariah kita. Makanya kalau anak di pesantren memberitakan ta'awun, SPP sekian untuk makan dia, untuk cuci dia, untuk ini dia, untuk apa-apa, sekian ratus ribu. Kalau bisa, jangan kita minta dispensasi, kalau bisa ditambahi. Banyaknya ikhwan minta apa? Coba tanya pengurus, kebanyakan minta dispensasi atau ditambahi? Hadirin ustaz, saya ini kerjanya begini. 1 bulan saya paling begini. Hadirin, ketika ditanya, berapa pak? 1 bulan bapak kira-kira gaji berapa? 3 juta, Masya Allah. Masih ngeluh, anaknya minta dispensasi 300, SPP-nya minta 150 saja. Padahal ustaz-ustaz yang ngajar di pondok itu berapa gajinya? 300 ribu 1 bulan. Dibanding bapaknya 3 juta. Jauh. Ustaz gak ngeluh, didik anaknya. Dia masih ngeluh minta dispensasi pada ustaznya. Kira-kira wajar gak ini? Makanya hadirin ingat. Pendidikan anak ini kerjasama orang tua dan setiap pesantren, pondok, ya harus kita orang tua mestinya semangat membiayai mereka terus semampu kita, terus kita supayakan. Kalau memang kita bisa tambahi lebih, kasih lebih. Janganlah kita menjadi orang yang mau didispensasi terus. Kalau bisa jadi orang yang subsidi terus kepada pondok. Sehingga pondok maju. Bukan pondok. Ya Masya Allah hadirin. Ya. Akhir tahun laporan minus. Minus jangan. Ingat itu jariah. Terus yang kedua. Hadis berikut ini. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda. Innar rajula la turfa'u darajatu fil jannah. Sungguh seseorang akan terus diangkat derajatnya di surga Allah. Sampai-sampai orang itu berkata, "Anna hadza? Kenapa ini aku?" Fayuqal, maka dijawab, "Bistighfari waladakalak." Itu disebabkan karena permintaan ampun anak-anakmu kepadamu. Untukmu. Permintaan ampun anak-anakmu untukmu. Lihat hadirin. Yarhamukallah. Surga ada berapa tingkatannya? Kalau beliau sebutkan dalam beberapa riwayat. Inna fil jannah mi'atun darajat. Di surga ada 100 derajat. Tapi dalam riwayat yang lain. Orang itu diangkat derajat di surga sesuai dengan hafalan ayat dari ayat Al-Quran. Semakin banyak semakin tinggi. Satu ayat diangkat derajatnya. Satu ayat diangkat derajatnya terus. Begitu ikhwan. Nah. Berarti banyak derajat di surga. Begitu. Tapi yang istimewa ada 100 derajat. Makanya orang tua di surga terus diangkat derajatnya. Semakin baik, semakin istimewa. Kenapa sebabnya? Doa anaknya. Kira-kira butuh modal gak biayai untuk anak-anak belajar? Butuh. Maka jangan kita merasa berat ikhwah. Itu adalah kesempatan. Kita membiayai mereka. Anak-anak doanya gampang. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalimat singkat ini. Pendek. Diucapkan oleh putra putri kita. Apalagi kalau putra putri kita ditahfizil Quran. Tiap hari menghafal Quran. Bandingkan dengan kita orang tua yang hari-hari sibuk dengan pekerjaan. Kira-kira mana lebih banyak bacaan Qur'annya kita atau mereka putra-putri kita? Kita punya anak atau kita sendiri lebih banyak baca Qur'annya? Wallahi mereka lebih banyak. Ya? Karena kita sibuk kadang baca Qur'an satu hari bisa satu juz. Harapan tipis kita satu hari satu juz. Jarang maksudnya. Tapi anak-anak kita... Di mahad, di tahfiz Quran. Setiap hari setorannya, murojaahnya sekian juz. Tambahannya sekian ayat. Terus begitu. Apa kita gak senang? Ini di dunia, di akhirat. Simpanan kebaikan untuk kita. Maka bersyukur punya anak-anak yang soleh. Ikhwah. Ketiga. Kita lihat hadis berikut. Hadis dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Huzaimah. Beliau menyebutkan sab'un yajri ajruhu lil 'abdi ba'da mautihi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 perkara yang pahala terus mengalir bagi hamba setelah dia wafat. Setelah ia meninggal dunia, dia sudah dalam kubur. Tapi pahalanya ngalir terus. Yang pertama, ya, man 'alama ilman. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Dia sudah meninggal dunia, tapi ilmu yang dia ajarkan orang masih pakai. Orang masih amalkan. Terus pahala itu ngalir untuk dia. Sudah dikubur ini. Amalnya putus, pahalanya ngalir. Inilah namanya jariah. Makanya hadirin, ini namanya sedekah jariah tidak hanya uang yang kita sumbangkan untuk masjid atau semisalnya. Yang kedua, au ajri nahron, orang yang kasih mengalir air sungai. Ketiga, aliran itu air untuk kepentingan orang lain, dia alirkan supaya yang lain juga dapat. Yang ketiga, hafar ba'ron bi'ron, ya, dia membuat perigi atau menggali sumur. Dia gali sumur, dapat air. Lalu dia persilakan tetangga-tetangga sekitarnya untuk mengambil air darinya. Ini orang yang berjasa menggali, setiap orang ambil air dari tempat sumur yang dia gali, dia dapatkan pahalanya. Masya Allah ikhwah. Ini pahala. Terus, gharsan nakhlan, tanam pohon. Ya, kurma di Arab. Kalau di kita ya, pohon buah. Masjid mamanya begini, antum berlomba mari. Siapa punya pohon mangga, tanam saja. Rawat baik-baik, sehingga buah biarkan. Siapa yang mau petik, silakan. Tanam rambutan, rawat baik-baik, biar buah. Jangan tanam, kasih tinggal. Sehingga pohonnya hidup tegan, mati tak mau. Hidup enggak, mati ya enggak. Tumbuh, hilang. Tunas lagi, hilang lagi. 5 tahun masih begini pohon pahanya. Masya Allah. Ini bagaimana? Mau sodako ya rawat. Ya ikhwah. Yang praktis. Buahnya banyak, pohon apa? Kersem. Apa namanya buah di sini? Yang kersem itu, yang kecil-kecil itu. Kersem, no? Iya, itu kan Masya Allah. Atau untuk tanam bidara. Supaya bisa rukyah orang. Nah itu. Tanam bidara. Supaya ini hijau, Masya Allah. Kalau semua ini tanam-tanaman buah-buahnya, ikhwah. Kita enggak memandang ke sana kosong. Yang jatuh daun. Coba kalau yang jatuh buah-buahan. Anak-anak kan senang. Banyak santri nanti dia. Kedepan banyak santri Insya Allah. Banyak santri Masya Allah. Santri datang, pohon-pohon sudah besar. Buah-buahan banyak. Masya Allah ikhwah. Dapat pahala? Dapat ya ikhwah. Lihat. Tanam pohon, dapat pahala. Jangankan santri-santri yang makan. Jamaah masjid yang makan. Burung datang makan. Kelelawar datang makan. Kalau kita ikhlas, sedekah. Jadi sedekah. Ada orang jauh datang pencuri. Kalau kita ikhlas, sedekah. Yang diambil pencuri, sedekah. Yang penting kita ikhlas. Tanam pohon, tidak usah kita bingung. Ya, 1 kali tanam, pahalanya terus. Masya Allah. Terus berikutnya. Bana masjidah, membangun masjid. Ini yang ke-4. Membangun masjid. Itu tadi. Yang nanam pohon sudah mati, tapi pohonnya terus tambah besar, tambah banyak buahnya. Yang bangun masjid sudah meninggal, tapi masjidnya terus ramai dipakai jamaah. Begitu pahalanya besar. Terus yang berikutnya yang ke-6. Yang ke-5. Yang ke-6. Tadi yang ke-5 bangun masjid. Yaitu warasa mushafa. Dia memberi wakaf berupa mushaf Al-Quran. Al-Quran yang dia wariskan. Bagus kita punya harta. Beli mushaf banyak-banyak. Taruh di mahat-mahat. Pesan dipercetakan. Tolong sekian eksemplar Quran. Kirim ke pondok ini, kirim pondok ini. Dari mana namanya? Pokoknya tamat saja dari Ba Abdullah. Nggak usah disebut. Daripada ya kita mau bingung kemana harta banyak-banyak ikhwan. Kalau yang banyak harta maksudnya. Beri Quran banyak-banyak, bagi. Quran standar. Supaya anak-anak senang membacanya. Sehingga bilang pihak pondok, tolong bagi anak-anak santri yang Qur'annya rusak, amankan. Yang rusak diamankan, ganti. Kalau habis, stop telepon nomor ini. Kan bagus, Masya Allah. Sehingga pondok Qur'an tidak, Masya Allah, sudah satu terlepas, satu hilang sambungnya. Kasihan ya, ikhwan. Nah ini. Ini kesempatan. Terus berikut. Yang ketujuh, awtar kuwala dan yastaghfir lau ba'da mautih. Dia meninggalkan seorang anak yang terus memintakan ampun setelah wafatnya. Setelah orang tua meninggal dunia, anak masih terus memintakan ampun. Ini terus mengalir pahalanya. Inilah ikhwah, keutamaan atau faedah punya anak yang soleh. Orang tua sudah meninggal dunia, anaknya masih minta ampun, dia diampuni dosa-dosanya. Terus kita masuk bab pembahasan berikut. Ya. Pembahasan yang ke-4. Yang ke-5. Wajibnya mendidik anak-anak menjadi anak yang saleh. Yang kelima ini pembahasannya wajib mendidik anak-anak untuk menjadi anak-anak yang saleh. Ingat ikhwah, bukan sekedar pintar, tapi dia menjadi anak yang saleh, berakhlak, beradab, pintar, taat, ini yang kita mau. Karena itulah wajib kepada para aba wal ummahat, kepada para bapak, para ibu, ayah, bunda, ya, al-inayatu bitarbiyati abnaihim 'alas-salah, memperhatikan pendidikan anak untuk menjadi anak yang saleh. Likay yakunu amalan salihan lahum fi hayatihim wa ba'da mautihim, supaya terus menjadi amalan saleh bagi mereka ketika hidup dan ketika wafatnya. Artinya bagi orang tua ini menjadi aset kebaikan hidup maupun ketika wafatnya. Dasarnya pertama firman Allah. Ikhwah, kita akan melihat dasar yang menunjukkan wajibnya atau dalil yang menunjukkan wajibnya mendidik putra-putri kita menjadi anak yang soleh. Ini dalilnya. Supaya kita tahu ilmu, ya. Ada dalilnya ini. Pertama, firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Allah katakan dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijarah. Coba perhatikan ikhwah. Kalau kita sebagai orang tua atau bapak yang punya rasa sayang kepada keluarga, tanggung jawab pada keluarga, mestinya kita akan perhatikan ayat ini dengan seksama. Ya. Yang mana ayatnya? Ini ayat. Allah perintahkan apa di sini? Pelihara, jaga, bentengi dirimu, keluargamu dari api neraka. Seperti apa sih neraka itu? Hadirin. Kenapa rumah dikasih dinding? Saya tanya, kalau antum bikin rumah kenapa dikasih dinding? Supaya angin tidak, satu angin biar tidak tembus, terus matahari tidak tembus, terus apa? Pencuri tidak masuk, terus apa? Istri terjaga hijabnya, kan begitu toh? Ya? Kenapa nggak bikin rumah kayak laba-laba saja? Angkabut, laba-laba itu. Hujan masuk, panas masuk, angin terka, baterpa, jalan gitu. Kita enggak. Kenapa rumah kita sampai bikin sedemikian rupa? Untuk menjaga mereka supaya mereka terlindungi dari terik matahari, dari angin, dari ini, binatang, dari pancuri, dari ini. Tapi kenapa tidak kau jaga istri dan anak dari neraka? Kita lihat hadirin. Ya. Orang-orang kaya. Sampai mobil saja dikasih selimut rapat. Karena apa? Supaya terlindung dari matahari. Ada gak mobil yang diparkir dikasih selimut sekarang modelnya ini? Rapat. Bagus. Tapi anak istrinya gak dikasih hijab. Dibiarkan terbuka. Berjalan bikin fitnah. Berjalan bikin dosa. Mobilnya parkir saja ditutup. Masya Allah. Dia jaga harta sebegitu rapatnya, sebegitu bagusnya. Pakai motor keluar sebentar, kena hujan pulang, sepul dia. Semprot, kenapa? Cuci, biar bersih. Subhanallah, anak bermain pulang, habis berbuat dosa, gak disuruh taubat. Istri masih gak disuruh taubat. Motor kotor sedikit sudah cuci. Mobil sedikit kotor cuci. Pakai bayar gak cuci mobil? Pakai biaya gak cuci mobil? Datang di tempat yang pakai ini. Hidrolik itu. Bayar enggak? Bayar. Ini mobil cuci bayar. Istri enggak pernah disuruh tobat. Padahal enggak pakai bayar. Tobat sih sayang. Istighfar sayang. Kok salah tadi? Kok begini-begini salah? Enggak ditegur. Artinya hadirin, jauh beda menjaga dunia begitu ketatnya untuk menjaga dari neraka begitu longgarnya. Di mana perhatian kita? Tahu neraka enggak sih? Oh, enggak tahu, Ustaz. Pantesan enggak tahu neraka. Ustaz tahu neraka? Tidak juga, tapi Allah sudah kasih berita. Rasulullah sudah jelaskan, kita wajib iman. Karena belum kita lihat neraka, tapi mestinya kita sudah paham. Sesuatu yang diberitakan ya, oleh Al-Quran dan hadis, pasti adanya. Jangan kita nafikan. Coba kita dengar salah satu yang beliau kabarkan. Bahwa seorang yang paling ringan-ringannya azabnya di neraka itu adalah orang yang ia ditaruh bara api neraka di bawah telapak kakinya. Yang ini dikisahkan kisahnya Abu Thalib karena syafaat Nabi diringankan azabnya, sehingga dia di neraka itu berdiri terus dikasih bara api neraka itu di bagian, kalau telapak kaki kita injak tanah, itu ada bagian telapak kaki yang enggak nginjak tanah, betul enggak? Ada enggak legoknya itu di bagian yang lengkungnya itu? Nah, bagian itunya dikasih bara. Berarti baranya enggak seluruh mata kaki, ininya saja kasih bara, nempel di bagian lengkungnya. Dalam keadaan baranya nempel begitu, otaknya mendidih karena sangat panasnya. Ini baru bara yang kecil ya ikhwan. Ini mendidih otaknya. Terus dia mengatakan dia ini adalah orang yang paling berat siksaannya katanya. Padahal kata Rasulullah SAW ini yang paling ringan-ringannya. Kira-kira bagaimana kalau dijerumuskan dalam neraka jahanam? Makanya Allah katakan, wahai orang yang beriman, bentengi, jaga, pelihara dirimu, keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Bukan makin padam ketika api dikasih bahan bakar terus mati. Tidak ada ceritanya. Yang namanya api dikasih bahan bakar mesti tambah menyala besar. Ingatkan putra-putri kita. Peduli mereka. Jaga dari api neraka. Sungguh kita banyak mengeluarkan uang biaya begitu besar. Tenaga waktu begitu besar. Demi nyai. Demi anak istri. Ya. Bangunkan rumah, bangunkan mobil supaya nyaman kendaraannya. Pakai AC supaya tidak kepanasan. Supaya enggak kena debu. Masya Allah hadirin. Dijaga sedemikian rupa. Tapi dibiarkannya bermaksiat. Keluar untuk maksiat. Pulang di rumah maksiat. Kok di rumah maksiat? Di rumah sholatnya diperhatikan. TV terus yang diperhatikan. Bisa terjadi kan tidak? Sampai acaranya hafal. Sampai semua aktor artisnya hafal. Ya hadirin. Sedangkan ayat Quran tidak pernah dihafalnya. Ini hati-hati. Nah hadirin yang dimuliakan Allah banyak. Yang kedua. Dasar dalil wajibnya mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Perintah Allah. Surat Thaha 132. Allah Azza wa Jalla berfirman. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Allah sebutkan, perintahkan kepada keluargamu wahai Nabi untuk kerjakan salat, untuk dirikan salat, dan bersabarlah engkau kepadanya. Ya, bersabarlah engkau kepadanya. Kami tidak meminta padamu rizki. Kami, kata Allah, yang memberimu rizki. Dan adalah kesudahan akhir yang baik bagi orang-orang yang takwa saja. Hadirin, ikhwani fiddin, azana wa iyakum. Allah menyuruh kepada kita seluruh kaum mukminin, utamanya orang tua, untuk perintahkan kepada keluarga. Kita sebagai laki-laki ini penanggung jawab. Suami, perintah keluarga untuk sholat. Yang repotnya, bukan suami yang selalu memerintahkan sholat kepada istri dan anaknya, malah istri yang terus-terus perintahkan suami, mas, sholat dulu. Pak, sholat pak. Haji, sholat dulu, Ji. Pak Haji, sholat masih disuruh. Bagaimana? Haji 7 kali, sholat masih disuruh terus sama istrinya. Bagaimana? Mestinya dia yang kasih contoh. Mau pergi ke masjid subuh, dengar as-salatu khairum minan naum, dia sudah duluan bangun. Bangunkan istri, bangunkan anak. Ini malah dibalik. Bapak Haji subuh ini bangun sudah. Tiap hari bangunin. Masya Allah, Haji bagaimana, Haji? Jangan beralasan. Nanti kalau sudah aja mau sholat. Jangan suruh-suruh sholat. Jangan, hadirin. Jangan, sungguh. Allah katakan, perintahkan keluargamu. Berarti siapa yang disuruh? Suami ini utamanya. Untuk sholat. Dan bersabar engkau padanya. Karena hadirin, yang namanya mendidik putra-putri kita, anak dari kecil untuk sholat, yang kita ajari terus-terus saja, kadang masih apa? Sholat ada sambil main-main. Kadang-kadang begini, sholat main-main. Belum gerak terus. Sini kita bilang, nak, sholat itu tenang, nak. Jangan bergerak-gerak begitu. Seketika dibilangin, diem. Besok kita lupa lagi, sudah. Nah, makanya harus sabar. Ini hadirin, kalau kita anak-anak begitu harus sabar. Makanya, tadi doanya apa orang-orang yang soleh, minta kepada Allah agar kita sebagai orang tua dijadikan pemimpin bagi yang takwa. Orang-orang yang takwa. Teladan bagi mereka. Bukan kita yang kemudian apa? Sering diingatkan oleh mereka. Baik. Ini dasar ayat Al-Quran. Terus hadis. Rasulullah SAW bersabda. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin. Ini hadis Abdullah bin Umar. Rasulullah SAW bersabda, kalian semua pemimpin. Kalian semua akan diminta tanggung jawab dari apa yang kalian pimpin. Al-imamu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Seorang pemimpin umat, manusia. Dia pemimpin yang akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Warrajulu ra'in wa ra'in fi ahli wa mas'ulun an ra'iyati. Seorang suami pemimpin di rumah tangganya. Dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Ingat, suami pemimpin di rumah tangganya. Berarti mencakup istri dan anak-anak semuanya. Terus, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Wanita pemimpin di rumah suaminya. Ya, di rumah suami wanita pemimpin. Berarti statusnya wanita yang dipimpin atau suami yang dipimpin perempuan? Perempuan yang dipimpin suami. Jangan salah paham. Dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Begitupun wal khadim ra'in fi mali sayyidihi. Seorang pembantu pemimpin harta majikannya, dia akan diminta tanggung jawab dari kepemimpinannya. Singkatnya, fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua pemimpin yang akan diminta tanggung jawab dari apa yang dipimpinnya. Wanita itu pemimpin di rumah suami. Mendidik putra-putrinya. Ini tanggung jawab wanita. Yang keempat. Hadis Rasulullah SAW. Beliau menyebutkan. Murru abna'akum bis-salat. Wahum abna sab'a sinin. Perintahkan putra-putrimu salat. Seketika mereka umur 7 tahun mulai perintah sholat. Umur 7 tahun. Ya, perintahkan mereka sholat. Wadribuhum aliyah wahum abna asra. Pukul mereka sebab mereka tidak sholat ketika sudah umur 10 tahun. Sudah 10 tahun kok sholat masih malas. Boleh kita orang tua kasih sedikit pukulan. Bahkan ihwa sunnah. Kata Rasulullah SAW ya, membimbing kita. Seorang ayah menggantung cambuk yang ditahu oleh keluarganya. Siapa enggak soal ini dapat ini. Rotan ya, gantung. Supaya anak tahu. Sholat belum? Tapi jangan dipukul terus. Takut-takut saja, sholat belum? Masih diampuni. Besok belum, ini sampai. Nah. Belum sampai sudah sholat. Besok lagi, sholat belum? Kan anak bermain. Tadi Abi enggak lihat kamu di masjid, Nak. Di mana kamu tadi? Alasan. Di mana tadi? Rotan pegang saja. Iya, main. Besok masih begitu, ini sampai dipahamu. Sekarang sholat. Jangan datang pukul dulu hancur baru. Kenal di mana? Di mana kau tadi, Nak? Sudah hancur beritanya. Coba tanya. Ini anak bukan pencuri yang diinterogasi. Anak dididik. Kalau pencuri pukul ancur baru. Kok pencuri? mau ngaku suancur, tidak ngaku tambah hancur. Ngaku aja biar hancur, daripada dipukul terus, ngaku. Padahal tidak. Itu Anas juga begitu. Kita jangan pukul dulu. Di mana kau tadi? Ya, dia mengaku sudah. Sekarang sholat, besok enggak boleh. Bermain sampai lupa sholat. Pokoknya main boleh. Tapi begitu dengar azan, cepat pulang, ambil gamis, wudu, berangkat di masjid. Begitu. Ya. Dan mestinya bapak mendukung. Jangan anak dikerasin begitu. Sementara anak pergi, bilang umi, kenapa bapak ada tidur dibiarin? Nah, lihat. Bapak capek, nak. Berarti kalau capek, boleh gak sholat? Jangan. Jangan bapak jadi contoh jelek. Harus. Bapak ibu kompak. Ya. Seia sekata dalam pendidikan anak-anak. Cari solusi yang paling baik. Gantung cambuk. Itu tidak mengapa. Tapi itu tadi bukan untuk mencambuk itu terus. Tapi untuk memberi takzir, peringatan. Kemudian yang kelima. Hadis Rasulullah SAW. Oh masih yang tadi. Belum selesai. Wa farriqu bainahum fil madaji. Termasuk sunnah ikhwah. Mendidik putra putri kita. Pisahkan mereka dalam tempat tidur. Jangan sampai tidur laki dan perempuan satu tempat tidur. Pisahkan. Yang boleh suami istri saja. Sehingga terbiasa. Ketika anak laki-laki masuk di kamar perempuan. Kamar laki-laki jangan masuk di sini. Sana kamar laki-laki. Sudah terbiasa anak-anak. Anak perempuan masuk laki-laki. Kamu perempuan di sana. Sudah terbiasa. Rasa apa? Malu sudah ada. Ya itu ikhwah. Makanya pendidikan ini tanggung jawab orang tua. Dari rumah sudah diatur begini repotnya. Anak di rumah bagus di luar sekolah umum. Sudah SMA campur. Laki perempuan bahkan duduknya bersebelahan. Jadi apa kira-kira? Nah, hancur. Makanya hadirin perhatikan. Pendidikan ini kita orang tua. Yang kata Rasulullah SAW. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Semua anak itu lahir dalam keadaan fitrah dia terlahir. Fa abawai orang tua ini berperan mendidik dia. Ayuhawidani, ayunasirani, ayumajisani. Akankah dididiknya anak dengan didikan Yahudi, Nasrani atau Majusi? Orang tua punya tanggung jawab. Nah hadirin, pendidikan yang ada kebanyakan di negeri kita ini. Itu tadi. Ya, tidak memperhatikan rambu-rambu syar'i. Masuknya kadang jam sholat zuhur, pulangnya jam sholat maghrib. Zuhur belum sholat, karena berangkat sebelum zuhur. Bagaimana mau sholat pakai rok pendek sekolahnya. Pulang, maghrib. Asarnya di mana? Zuhur di mana? Orang tua gak merasa dosa, yang penting anak saya sekolah. Lihat hadirin, agamanya tiada. Kosong. Wal'iyadzubillah, hati-hati. Mau bikin anak yang sholat begitu caranya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Coba tanya para pedagang. Mau bikin donat aja ada aturannya. Bikin donat saja ada aturannya. Tak? Bikin kue ada aturannya. Apalagi dia mau dibikin anak yang soleh. Gak mau ikut aturan Nabi. Gak jadi. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ini hati-hati bukan urusan gampang. Hadis yang kelima. Dasar yang kelima. Wajibnya mendidik anak. Menjadi anak yang soleh. Yang kelima hadis Rasulullah SAW an Abdullah ibni Amr ibn As radhiyallahu an beliau mengatakan qala Rasulullah SAW kafa bil mar'i isman ay yudayya man yaqut rawi Abu Dawud cukup seorang dia berdosa ketika dia mengabaikan orang yang menjadi tanggung jawabnya berdosa seseorang yang menyia-nyiakan orang yang ada pada tanggung jawabnya. Contoh, kita punya karyawan. Sholat tidak diperhatikan. Yang penting kita sholat. Karena kita enggak sholat, hati-hati. Kita kena dosa, ikhwah. Dia dibawa kita. Kamu boleh kerja dengan saya, tapi sholat kamu harus sholat. Nah, ini baru pas. Jangan, yang penting kamu jangan sholat, biar saya yang sholat. Hadirin, jangan begitu. Kita punya orang kerja, kita punya tanggung jawab. Kita punya anak, kita punya tanggung jawab. Makanya, anak istri tanggung jawab kita. Jangan kita sholat, istri tidak sholat, tidak diapa-apain. Jangan. perhatikan. Pulang tanya istri, sudah sholat kah? Tanya dulu. Tanya bagaimana, sholat belum begitu. Baik, ihwa barakallahu fikum. Ini dasar-dasarnya. Kemudian ihwa barakallahu fikum, pembahasan yang keenam. Beliau menyebutkan al-hidayatu naw'ani. Petunjuk itu ada dua macam. Namun beliau menyebutkan di sini katsirun minan nas la yaf'al asbab allati tu'inuhu 'ala tarbiyati abna'i. Kebanyakan manusia, saudara kita kaum muslimin, tidak melakukan sebab-sebab yang menolong untuk terselenggaranya pendidikan putra-putrinya. Ya, kebanyakan itu tidak melakukan sebab-sebab yang menolong membantu terselenggaranya suksesnya pendidikan putra-putrinya. Bahkan dia tidak mau mencurahkan kemampuan dan perhatiannya untuk menjadi sebab tumbuhnya putra-putrinya menjadi anak-anak yang takwa, yang saleh, yang cinta kepada kebaikan. Dan ia terjaga dari kemaksiatan. Ini kecil perhatian orang tua. Yang banyak membiarkan. Bahkan mereka menjerumuskan kepada kemaksiatan. Yang mana maksudnya? Coba kita perhatikan. Dampak fitnah dari TV Roja. Dampak fitnah dari TV Roja. Kita lihat dulu Salafi anti dengan perkara ini. Tapi dengan alasan, oh kan di televisi ada dakwanya. Contohnya ini, TV Roja ini. Ketika orang tua yang lihat mungkin itu yang diputer. Orang tua pergi kerja. Anak di rumah. Apa cuma itu saja di situ channelnya? Ada channel lain enggak? Apalagi Ahlus Sunnah Salafi parabola besar-besar di tepi pinggir rumahnya. Kira-kira channel apa yang bisa diputar? Semua bisa. Hati-hati. Perhatikan ya, kawan. Ini kita sayang. Dengan alasan kita cuma mau cari ininya, hadirin. Apakah dakwah cuma di situ? Dan Anda ingat ketika ngaji begini, istri di sana, enggak di belakang kita. Tapi kita di depan TV. Istri kita pada di balik hijab. Kamu lihat televisi, istri di balik kita melihat ke sana. Begitu. Melihat ke belakang. Membelakangi televisi. Enggak. Dia perhatikan. Sampai komentar umat-umat yang biasa dengan rojak TV itu. Kalau ustaz ini begini, begini, begini. Ustaz ini begini, begini, begini. Oh, ini cakep ustaznya begini, begini. Coba lihat. Sehingga dia sampai gandrung mengidolakan sosok ustaz tertentu. Fanatik. Kenapa? Karena ganteng. Subhanallah. Kira-kira ini fitnah atau bukan? Kau dengar taklimnya, kau lihat orangnya. Itu hadirin. Hati-hati. Nah, sebab dari ini longgar. Akhirnya, di daerah-daerah terpelosok, terpencil, dia pasang untuk bisa menangkap siaran. Tapi ya itu, luputnya dari orang tua, kurangnya perhatian, dia pergi kerja, anak-anak bisa putar yang lain. Sehingga anak-anak pun menjadilah masuk. Kerusakan-kerusakan tanpa disadari. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita ingat. Petunjuk ini memang ada dua. Pertama, petunjuk irsyad wal bayan. Bimbingan dan penjelasan. Ini tanggung jawab kita semua. Membimbing, mendidik, menjelaskan kepada putra-putri kita semua kebaikan. Ini tanggung jawab kita bersama. Sehingga beliau katakan firman Allah, innaka la tahdi ila siratin mustaqim, sungguh engkau wahai Nabi memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya, membimbing pada jalan yang lurus. Adapun taufik Allah yang memberikan kepada kita ya ikhwah. Ilham itu Allah yang memberi kepada anak itu untuk menerima petunjuk. Sehingga dia mengikuti petunjuk, mengamalkan, itu Allah yang akan memberi. Bukan hak kita. Karenanya itulah hadirin, ketika Rasulullah SAW mendakwai pamannya, sungguh-sungguh mengajaknya, tapi ternyata pamannya meninggal dalam keadaan dia belum mengucapkan kalimat La ilaha illallah, hati beliau sedih. Turun ayat ini dalam surat Qasas ayat 56. Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahyu Allah mubil muhtadin. Sungguh engkau wahai Nabi tidak akan bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang paling kau cinta. Akan tetapi Allah Ta'ala itulah yang akan memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki. Dan dia Allah Ta'ala maha tahu siapa orang yang Allah beri petunjuk. Ya. Kemudian firman Allah, inna alaika illal bala, in alaika illal bala. Sungguh tidak ada kewajiban atasmu wahai Nabi illal balagh, kecuali hanya sebatas penyampe. Ini kita ikhwah orang tua. Orang tua hanya membimbing putra-putri kita. Taufik dari Allah Ta'ala kita upayakan. Maka dari itu kata para ulama, datangkan hal-hal yang mendukung terselenggaranya pendidikan yang baik, hindarkan hal-hal yang menjadikan sebab rusaknya pendidikan ini. Hindarkan itu. Tentunya kita lebih tahu mana-mana yang manfaat, mana-mana yang tidak sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah. Kita ikuti petunjuk Nabi. Baik, itu pembahasan yang keenam. Kita sudah mengetahui bahwa petunjuk ada dua. Yang pertama sifatnya bimbingan, penjelasan. Ini kita semua punya tanggung jawab orang tua kepada anak-anak kita. Sedangkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita lihat para anbiya, upaya mereka mendidik sedemikian berat, sedemikian keras, tapi petunjuk di tangan Allah. Ya. Kemudian ihwa barakallahu fikum, kita masuk pada pembahasan ketujuh. Tahapan-tahapan ilmiah dalam pendidikan anak. Saya ulangi, tahapan-tahapan atau langkah-langkah nyata, langkah-langkah nyata dalam pendidikan anak. Tahapan-tahapan amal, amal nyata di dalam pendidikan anak. Nah, ini langkah-langkah konkret lah, secara bahasa lain, mana lain, ya, langkah-langkah konkret dalam pendidikan anak. Dari mana kita mulai? Taib kata beliau rahimahullah, pertama nabda, ya, awalan bi islahin nafsi. Pertama mulai pada diri sendiri, yaitu apa? Perbaiki diri kita. Ada enggak ikhwah yang petani di sini? Abu tadi yang bilang ada yang petani, bertanam jagung apa begitu. Banyak. Saya tanya, petani sebelum tanam itu dimulai dari mana? Pilih lahannya subur, terus pilih apa lagi? Benihnya yang unggul, kan begitu. Nah. Nah, itu mulai dari situ. Nah, sekarang kita mendidik anak mulai dari mana? Ternyata kata beliau, berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, mulai dari masing-masing diri. Yang laki-laki, yang wanita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mulai masing-masing dari diri Anda, dari diri kita. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang yang beriman, jaga, bentengi, pelihara diri kalian. Baru wa ahlikum dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Kenapa hadirin dari diri kita? Beliau mengatakan, fasalahul ab wal min abrazil asbabil ma'inah ala tarbiyatil abna. Perhatikan. Karena kesolehan ayah, kesolehan ibu adalah sebab utama yang bisa menolong untuk pendidikan anak. Kesolehan ayah ibu merupakan sebab utama yang bisa menolong atau membantu untuk terselenggaranya pendidikan anak-anak yang baik. Li'annahum humul qudwa, karena mereka adalah teladannya. Mereka adalah teladan bagi putra-putrinya. Wal aulad yuqalliduna aba'ahum wa ummahatuhum. Sedang anak-anak itu taklid, nurut kepada bapak-bapak dan ibu-ibu mereka. Ya, ini anak-anak. Makanya ikhwah, langkah nyata, ya, pertama untuk kita mendidik putra-putri itu dimulai dari diri kita. Jadikan diri kita ini teladan bagi mereka. Jadikan diri kita teladan bagi mereka. Coba lihat firman Allah ini. Tadi surat Tahrim ayat 6. Yang berikut surat At-Tur ayat 21. At-Tur ayat 21. Allah katakan dalam firman-Nya, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Allah katakan, dan orang-orang yang mereka beriman, kemudian mengikuti mereka keturunannya dengan iman. Dari mana dulu mulainya? Bapak ibunya. Orang-orang yang mereka beriman, kemudian mengikuti mereka keturunannya dengan iman. Berarti bapak ibunya dulu yang soleh, yang baik. Baru nanti anak keturunannya mengikuti mereka dengan iman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan kumpulkan, kami akan pertemukan mereka semua dan anak cucu mereka. Wa ma alatnahum min amali min syai. Kami tidak akan sia-siakan amal mereka sedikitpun. Ingat ya, wah. Pendidikan akan sukses kalau mulai dari diri kita terlebih dahulu, orang tua. Jadikan kita teladan bagi anak-anak kita. Jangan kita menjadi teladan jelek. Jadikan teladan baik. Dan sungguh kita akan meraup kebaikan yang besar. Dan ini kesempatan dakwah dari rumah. Karena Rasulullah SAW menyatakan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu ajru man amila biha. Barang siapa yang memberikan contoh baik dalam Islam, ya, satu contoh-contoh yang baik dalam Islam, dia dapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sekarang bagi kita, jadikan rumah tangga sebagai lahan dakwah. Bapak sebagai teladan bagi istri dan anak-anak. Sholat malam mestinya bapak yang bangun duluan. Sehingga menjadi contoh. Dalam baca Quran, dalam sholatnya, dalam apanya. Memang begitu tuntutannya. Ya, istrinya begitu pula. Sehingga anak pun akan melihat. Ibu nyuruh nak ke masjid nak. Abi di mana? Sudah duluan itu. Enak gak ibu nyuruhnya? Ibu nyuruh enak. Karena apa? Anak sudah lihat. Oh iya, bapak sudah. Tapi kalau ibu selalu bilang, nak ke masjid nak. Bapak? Ibu mau jawab apa? Bapak tidur nak. Berat ibu mau bilang. Kenapa bapak tidak kasih bangun? Bapak capek nak. Lihat hadirin. Kalau bapaknya duluan kan enak. Bapak mana? Atau abi di mana? Sudah duluan nak. Cepat kamu abi sana. Cepat anaknya. Di masjid. Perhatikan, jangan bapak jadi contoh yang gak baik. Ya, selesai sholat langsung berdiri ke belakang, cerita di belakang. Jadi anak begitu. Oh, berarti abis sholat bapak bangun dicerita. Anak lagi rame beribut. Ya hadirin, jangan. Anak duduk sebelah, dikit dulu nak. Jangan pulang dulu. Walaupun dia belum bisa, tapi dia lihat sikap kita. Ini perlu keteladanan, ikhwan. Kalau anak laki-laki, kalau anak perempuan, ibu di rumah ajari. Ya. Karena anak akan cenderung melihat bagaimana bapaknya, bagaimana ibunya. Itulah makanya hadirin, terkadang kita ini ya, mendapati istilah orang itu penyakit turunan. Bukan penyakit yang menurun pada anaknya, keturunan bapaknya kena diabetes, anaknya diabetes, bapaknya stroke, anaknya stroke. Bukan sebab menurun semata-mata, tapi karena apa? Yang menurun itu bukan penyakitnya semata, tapi apa? Pola makannya, pola hidupnya. Pola makan, pola hidup, pola pikirnya. Bapaknya biasa habis makan tidur, anak begitu habis makan tidur, ya sudah bapak kena gula, anak kena gula, diabetes semua. Pola makannya sama, yang dimakan sama. Iya, pola makan, pola hidup, pola pikir. Makanya bapak jadi teladan yang baik, jangan bikin teladan jelek. Pahala besar, tapi kalau teladan jelek, dosa besar. Hadirin, hati-hati. Ya, coba kita perhatikan ya ikhwah. Orang-orang Syiah begitu ketatnya mereka mendidik anak-anaknya dalam kejahatan, dalam dosa. dalam perayaan mereka yang Muharram yang lalu, kita dapat apa gambar yang kita enggak minta. Itu anak-anak mereka yang masih kecil pun dilukai sebagai bentuk ratapan untuk mengalirkan darah. Darah ratapan karena atas terbunuhnya Hussein. Mereka menyesal karena telah membunuh Hussein. Ditanamkan dari kecil, dilukainya supaya darahnya mengalir sebagai bukti. Ini penanaman agama bukan? Agama Syiah. Dari kecil ditanamkan begitu. Nah, lihat pada ini melukai mereka. Kita alus sunnah mestinya dari kecil memang ditanamkan sunnah. Anak-anak kita dibiasakan sunnah. Perhatikan adab-adab yang sunnah. Perhatikan pakaian-pakaian yang sunnah. Nami wa barakallahu fikum. Kadang kita juga malu. Kadang kita lupa. Adab makan disuruh anak pakai tangan kanan. Abinya lupa tangan kiri santai. Abi sama tangan kiri. Nah itu. Katanya berdiri enggak bagus kalau makan. Kadang-kadang kita juga lupa. Apa kenapa berdiri? Ya itulah hadirin. Jadi hendaknya ibu bapak perhatikan. Karena bapak ibu teladan bagi putra putrinya. Ini yang pertama ya. Ya. Amalan nyata dalam mendidik putra putri kita. Yang pertama mulai dari diri. Perbaiki terus. Yang kedua. Memilih ibu. Kok bukan memilih bapak? Yang disebut secara khusus beliau katakan memilih ibu. Kenapa mesti memilih ibu? Ibarat kita mau nanam, pilih bibit. Bibit yang unggul. Supaya tahan wereng, tahan hama, tidak gampang mati. Nah. Ya, begitu. Pilih bibit. Kata beliau, innama yuridu samaru yani'ah yabhas anil abdi thayyibah. Begitupun orang ketika menginginkan tanamannya buahnya bagus, lebat, subur tanamannya, pasti cari tanah yang subur untuk nanam. Kan begitu. Anda ahlus sunnah, bibit unggul. Ya, cari istri yang sunnah. Ibarat Anda bibitnya unggul, cari sawah yang subur. Sehingga tanah yang subur ditanami bibit unggul cepat tumbuh. Menggembirakan yang nanam, menyenangkan yang memandang, hasil memuaskan. Tapi biar bibit yang kau bawa bibit unggul tanam di batu-batu enggak pernah disiram. Kayak tadi, hidup segan mati tak mau. Kecil begitu mati enggak mati, hidup enggak daunnya cuma satu aja begitu. Subhanallah. Iya. Karena itulah hadirin, dasarnya ini. Kenapa kita mesti pilih ibu? Istri yang baik. Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita dalam hadis dari Imam Abu Dawud. Tazawwajul wadudal walud. Fa inni mukasirum bikumul umam. Kalian nikahlah wanita yang besar cintanya. Banyak anaknya. Jadi kalian nikah wanita yang pintar menumbuhkan rasa cinta. Ya, wanita yang pintar menumbuhkan rasa cinta suami kepada dirinya. Perhatikan ini. Seperti apa? Ya, wanita yang pintar menumbuhkan rasa cinta suami padanya, ini akan bisa dilihat dari orang tuanya juga. Makanya hadirin, Rasulullah SAW dalam hadis yang berikut mengatakan tun kaul mar'a li arba'in. Wanita dinikah karena empat hal. Limaliha, lihasabiha, wajamaliha. Karena harta, karena keturunan, karena cantiknya. Yang keempat, walidiniha, karena agamanya. Tapi beliau mengatakan, fadfar bidzati din taribat yadak. Engkau perhatikan wanita yang beragama. Supayanya selamat tanganmu. Jamnya? Tidak nampak sekali. Mau diputus dulu, mau lanjut? Antum capek belum? Masih kuat? Bismillah, kita lanjut. Kalau antum minta istirahat, kita istirahat dulu. Lanjut dulu ya. Nah, mihwa. Beliau katakan, wanita dinikah itu karena empat. Coba perhatikan, harta, keturunan, kecantikan, dan agama. Dari empat perkara ini, perkara yang bisa menumbuhkan kecintaan kepada suami yang mana dulu? Tentunya yang pertama adalah agama. Karena cenderung wanita yang beragama, dia solehat, dia akan lebih taat kepada suami. Setia kepada suami. Cintanya enggak akan kemana-mana. Ya, akan tertuju kepada suaminya. Terus, lihat, perhatikan kecantikannya. Karena istri yang cantik tentu suami lebih suka. Suami lebih senang wanita cantik daripada yang enggak. Betul enggak? Betul enggak, Seng? Betul enggak, ya, Ikhwan? Nah, ya, barakallahu fikum. Ya, betul. Pasti akan lihat. Ini cantik, ini enggak cantik. Pasti pilih yang cantik lah. Kan begitu. Makanya Anda menikah kan tercantik sudah bagimu itu. Yang kau pilih kan? Iya. Nah. Terus, keturunan. Karena ini faktor. Kalau dia ini tipe keluarga, dari keluarga yang romantis, insya Allah anak pun akan begitu. Romantis. Romantis itu dia akan apa? Ya, seperti ikhwah. Dalam bercinta, mesra. Dalam bercanda, lebih lagi. Nah, begitu. Karena dari ibu bapaknya juga ada contoh baik. Bukan broken home. Anak yang enggak jelas bapaknya enggak di mana, ibu enggak tahu di mana. Dia hidup dan siapa enggak tahu juga. Besar sendiri entah bagaimana. Ini enggak jelas asalnya. Hadirin yang begini ini nih, nanti akhlaknya juga enggak jelas. Kemana figurnya enggak jelas. Maka dari itu. Ya. Kemudian cari hartanya kalau memang ada. Yang penting agama, ya ikhwah. Kenapa kita ini akan mendidik putra-putri kita? Kenapa kita pilih istri yang cantik, istri yang solehat? Ya, yang solehat kenapa? Karena satu, dia akan mengandung putra-putri kita. Dia akan melahirkan, dia akan menyusui, dia akan mendidik. Kalau dia wanita yang solehah, ketika hamil enggak banyak keluh kesah. Ketika ngelahiran pun enggak bikin susah. Ya, ketika mendidik anak pun dia tidak, ya, tidak keluh kesah. Sabar. Karena dia solehat. Itulah makanya Allah puji mereka wanita solehat dalam Al-Qur'an. Fas-solihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Allah memuji wanita yang solehat, yang selalu taat, selalu memelihara diri, harta suami, ya, dan anak-anak suami ketika suami tidak ada. Ini ciri wanita solehat. Terus ikhwah, Rasulullah SAW memperingatkan kita untuk apa? Cari tipe wanita yang solehat. Memberikan motivasi kita cari yang solehat. Begitupun yang Allah sebutkan yang solehat. Yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Dan perhatikan, waspada. Waspadalah kita dari wanita cantik, tapi dari lingkungan yang enggak baik. Kata Rasulullah SAW, beliau mengingatkan, iyyakum wa hadra'ud zaman. Qalu wa madra'ud zaman. Qal al mar'ul hasan'a fil manbatis su. Beliau mengingatkan kita, waspada, hati-hati kalian dari hadra'ud zaman. Apa itu Rasulullah hadra'ud zaman? Beliau mengatakan wanita yang sangat cantik tapi tumbuh di tempat yang buruk. Hati-hati kalian. Ya. Dia memang cantik tapi lingkungannya buruk. Lingkungannya jelek. Hati-hati. Kalau engkau tidak mau hiraukan petunjuk Nabi ini, resiko tanggung sendiri. Apa yang resikonya? Cantik memang istri kita. Ya. Istrimu cantik memang, tapi kau sakit hati tiap hari. Karena apa hadirin? Begitu udah mandi cantik keluar. Mandi cantik keluar. Masya Allah, kemana kau dirimu sayang? Tidak pernah untuk suaminya. Sakit hati tidak? Karena memang kebiasaan dari kecil begitu dia. Mandi meja yang pinggir jalan. Liatin orang lewat, ikut orang. Hadirin. Kalau wanita yang baik itu enggak begitu. Dia cantik tersembunyi kecantikannya. Yang tahu cuma bapak ibunya. Yang tahu bapak ibunya. Orang lain ya cuma tahu. Tapi umat-umat yang tahu. Ya, begitu. Tidak sengaja diobral. Makanya hadirnya dimuliakan Allah. Jangan kita punya keinginan mengidolakan wanita yang dipampang jadi bintang iklan. Jangan. Jangan. Ya. Dari seperti itu sudah menunjukkan dia rusak. Rusak apanya? Akhlaknya. Walaupun dia cantik. Hati-hati. Kemudian Rasulullah SAW memuji wanita yang dia punya agama. Lihat dalam hadis ini. Ala ukhbirukum bi khairi ma yaqnizul mar'u. Maukah aku beritakan tentang sebaik-baik perkara yang menjadi simpanan seseorang? Beliau mengatakan al-mar'atu salihah. Itulah wanita yang salihah. Itu adalah sebaik-baik wanita simpanan. Saya ulangi. Sebaik-baik harta simpanan. Bukan wanita simpanan. Sebaik-baik harta simpanan. Itu adalah wanita salihah. Naam hadirin. Karena apa? Dia akan selalu menyenangkan hati suami ketika dipandang. Menenangkan ketika diperintah karena taat. Dan dia selalu memelihara dirinya. Masya Allah, luar biasa nikmatnya. Sampai Nabi menggambarkan al-mar'atu mata wa khairu matiha al-mar'atu salihah. Nah, kalau Anda punya wanita begini sebagai ibu bagi putra-putrimu, bersyukur. Kemudian perhatikan ikhwah. Berikut ini ucapan beliau. Takhayyaru linutfakum fa inal 'irqu dasat. Belum menyebutkan kalian pilih wanita untuk menanam nutfah kalian. Ya, ini menanam apa? Benih kalian. Karena sungguh ikhwa barakallahu fikum. Yang namanya. Ya, irq itu. Seperti cendawan jamur. Kalian perhatikan. Akan bagaimana engkau menanam pada. Di mana tempatnya kau tanam itu. Benihmu itu. Kalau engkau mencari wanita yang baik, maka akan menjadi baik keturunanmu. Lihat berikut ini, ikhwah. Datang seorang laki-laki kepada Umar Ibn Khattab. Mengadu. Ini bapak, ayah, mengadu kepada Khalifah Umar Ibn Khattab. Mengadukan tentang apa? Yashku uququ banihi. Dia mengadukan tentang kedurhakaan putranya. Lalu Umar Ibn Khattab pun apa? Fa'akhdara ibnahu. Didatangkan pula anaknya. Yang anaknya durhaka kepada bapaknya ini katanya. Kemudian Umar Ibn Khattab bertanya kepada putranya. Wahai anak. Bapakmu mengatakan begini-begini. Bukankah. Ya. Orang tua itu punya hak. Begini-begini kau harus berbuat baik begini-begini. Dijelaskan. Anak ini berkata. Alaisalil wad hakun ala abihi. Apakah anak tidak punya hak dari bapaknya wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab benar. Anak juga punya hak dari bapaknya. Fama huwa, apa hak anak dari orang tuanya? Maka Umar Ibn Khattab menjawab. Ayyantaqiya ummahu wa yusin ismahu wa yu'allimul Qur'an. Hak anak dari orang tua, dari bapak. Pertama, pilihkan ibu yang baik. Kedua, beri nama yang baik. Ketiga, ajari Al-Quran. Itu kata Umar bin Khattab. Kemudian, berkatalah anak tadi, sungguh saya ini tidak pernah dapatkan semua itu dari bapak saya. Adapun ibuku, amma ummi fa'ina zani, ya, janjiyatun kanat lima juzi. Kata dia, saya enggak pernah dapatkan ini dari ayahku. Ibuku dia adalah seorang wanita yang suka menyalakan api. di perempat peribadatannya orang Majusi. Dan bapakku nama saya kasih nama Ju'al. Bapak tidak pernah kasih ajar saya biar satu huruf Al-Quran pun. Terdiam Umar. Kemudian Umar berkata kepada bapaknya tadi. Wahai bapak. Tadi kau datang mengadukan anakmu kurang ajar begini, begini, begini, begini. Ya. Dan ia durhaka kepadamu. Kemudian Umar menegur kepada dia. Ya. Engkau telah mengajari dia durhaka sebelumnya. Kau yang ajari. Diam dia. Kenapa ikhwan? Ingat maksudnya. Orang tua kita sebagai bapak. Jangan kita ingin menanam benih itu. Cari wanita sembarang. Ustaz terpaksa karena umur sutua. Su 40 belum dapat ini. Jadi biar yang penting dapat. Di pasar kah? Di pantai kah? Di mana saja ini dapat Ustaz. Ya hadirin. Kalau dari awalnya asal-asalan. Iya. Kayak orang petani bawa bibit unggul. Bapak mau tanam di mana? Saya tahu ini mau tanam di mana. Tidak tahu. Tidak tahu mau tanam di mana. Cari tempat sudah banyak orang tanam. Sudah tahu aja di pinggir jalan. Di batu-batu. Kenapa tanam di sini? Ini tempat tandus kering. Habis mau tanam di mana? Sudah capek mau cari di mana lagi tempat. Hadirin mau jadi apa kira-kira? Jangan sampai karena umur begitu terus terpaksa. Begitupun perempuan biasanya. Rasulullah SAW perhatikan ini. Mengingatkan wahai wanita kalau datang padamu laki-laki yang koldat. Itu agamanya baik. Akhlaknya baik. Para wali ini, bapak maksudnya. Para bapak. Kalau lihat laki-laki datang agamanya baik, akhlaknya baik. Cepat nikahkan putrimu dengan dia. Jangan banyak tanya hartanya berapa, kerja apa, di mana tinggal, rumahnya kayak apa, jangan. Yang penting lihat agamanya baik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, nikahkan. Karena apa hadirin, kadang wanita juga boleh kalau wanita masih umur di bawah 20 tahun dia masih pasang aksi. Siapa takut? Dia jual mahal. Bernis 100 juta boleh. Bawa mobil dulu datang boleh. Dia masih tidak takut. Kalau sudah 25 tahun. Mulai lihat dia. Siapa yang mau datang. Sampai 30 tahun belum nikah. Harapan tipis. Mulai pudar. Sehingga perempuan ini. Kalau sudah 30 lewat. Siapapun jadi. Yang penting laki-laki. Ya sudah. Percuma ngaji dari kecil. Dididik sampai besar. Sudah 30 tahun belum pernah dapat suami. Yang penting ada yang mau. Suaminya datang pemabuk, datang enggak sholat, datang begini. Setelah nikah, lepas hijab semua, lepas ini semua. Enggak pernah taklim. Inilah hadirin. Makanya ingat. Mau didik putra-putri itu, perhatikan. Suami pilih ibu yang baik. Istri pun perhatikan yang datang jangan sembarang. Yang penting laki-laki. Terima saja, jangan. Lihat ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau mengatakan qad ahsantu ilaikum sigharan wa kubaran wa qabla antuladu. Kata beliau, sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian wahai putra-putriku semenjak kalian kecil sampai besar bahkan semenjak kau belum lahir. Mereka bertanya, wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulidu? Bagaimana mungkin kau berbuat baik kepada kami sedangkan kami belum lahir wahai bapa? Kata dia, ikhtartu lakum minal ummahat man la tasubbuna biya. Aku telah pilihkan untukmu ibu yang enggak pernah bikin jelek kepadamu. Ini namanya bapa. Bapa yang bagus. Dia pilih untuk putranya ibu yang bagus, yang enggak gampang mencaci, enggak gampang memaki, enggak gampang membenci dan enggak gampang ya mengajari yang enggak baik. Perhatikan ya, wah. Ini tahap kedua. Ketiga, zikrusmullah indal jima. Seorang ayah hendaknya selalu berdoa saat mendatangi istrinya. Yaitu doa yang mana? Kata Rasulullah SAW dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan qala Rasulullah SAW, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qal bismillah Allahumma janibna syaitan wa janibi syaitan ma razaqtana faqad yabihi bainahuma walad lam yadurru." Bila seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu ia berdoa, membaca doa, bismillah Allahumma janibna syaitan, ya, janibi syaitan ma razaqtana, dengan itu Allah takdirkan dia punya anak, maka tidak akan mencelakakan dia. Hadirin, ini para ulama berselisih. Maksud dari lam yadurruhu syaitan, dalam riwayat Imam Bukhari, lam yadurruhu syaitan abada. Syaitan tidak akan membahayakan dia selamanya. Para ulama berbeda pendapat dalam perkara ini. Dalam mendefinisikan perkara ini maksudnya apa? Di antaranya yang pertama, ya, maksud dari syaitan tidak membahayakan selamanya, annahu la yusallitu alaihi syaitan. Ini anak kalau lahir tidak akan dikuasai syaitan. Karena barokah dari orang tuanya yang saleh. Yang kedua, pendapat mereka, annahu la yusallitu syaitan, dia tidak akan pernah digoda syaitan. Yang ketiga, anna syaitan la yadurru fi badani. Syaitan tidak akan mencelakakan dia dalam badannya. Tidak akan mengganggu badannya. Tidak akan kemasukan. Tidak akan diganggu. Yang keempat, kata Ibnu Daqiq Al-Iq, ya, syaitan tidak akan membahayakan agamanya. Begitu beberapa pendapat tentang makna tidak akan membahayakan dia syaitan. Makanya ikhwah, sekalipun suami istri dari awal sudah selektif dalam memilih, ya, pilih yang paling bagus kualitasnya. Enam, kemudian juga doa selalu menyertainya. Bahkan seperti yang anak pernah sampaikan dulu, ketika suami menemui istri pertama kali pun harus doa. Hafal tak doanya? Ketika suami menemui istri. Ketika antum dulu nikah, pertama menemui istri antum, doanya bagaimana? Sudah lupa kan, sudah lama. Iya. Mau diulang lagi biar hafal. Sudah lupa, sudah terlalu lama. Apa doanya dulu? Kan jelas doanya di situ loh, Pak. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairu ma jabalta 'alaih. Ya? Ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang ada pada dia. Dan aku berlindung padamu dari kejelekan dia dan kejelekan akhlak yang ada padanya. Dia letakkan tangan di ubun-ubunnya, dia cium keningnya. Ini pertama, suami menemui istrinya. Terus sholat dua rakaat, doa, minta barokah. Habis itu terserah. Tapi ingat, doa lagi, jangan lupa. Ini manfaatnya ikhwah. Ya. Ini tahapan nyata, ya, langkah-langkah nyata dalam mendidik anak. Disamping mulai dari diri sendiri, memilih ibu yang baik, ya, kemudian berzikir, berdoa ketika berhubungan. Yang keempat, ini perilaku ibu ketika hamil. Hendaknya ibu ketika hamil pun perhatikan, hindari perkara-perkara yang membahayakan janin. Seperti apa? Kerjaan yang berat. Terus hindari binatang berbisa. Hindari rokok. Masih hindari rokok? Suami perokok. Jangan. Ibu hamil dekat-dekat orang perokok ini bahaya. Karena secara tertulis nyata dulu dipampang, dibungkus-bungkus rokok, di plang iklan-iklan rokok. Rokok membahayakan janin, kan begitu? Iya tak? Sekarang lebih ngeri, rokok membunuhmu. Tapi kamu rokok terus. Kan begitu. Sudah bilang rokok membunuhmu, tapi jalan terus. Ini repot. Sudah diancam tambah nantang. Ibu hamil yang perhatikan. Terus yang keempat, hindari perkara yang memabukkan, minuman-minuman memabukkan dan makanan-makanan yang mengandung alkohol, hindari. Atau mengandung bahan-bahan tertentu yang merusak. Terus perhatikan makanan minuman yang merusak janin ini dari sisi zat makanannya dan perhatikan dari sisi kehalalannya. Karena jangan sampai daging yang tumbuh dalam janin, dalam perut ibu, istri kita maksudnya, jangan sampai yang tumbuh ini campur dengan makanan haram masuk. Sehingga kalau perempuan sedang mengidam ketika hamil, jangan terlalu neko-neko, artinya minta macam-macam. Ini itu macam-macam dia minta. Sampai suami karena tidak mampu hanya curi orang punya. Ya Allah, mau dapat mangga di mana yang ada cuma tetangga punya. Ya ikhwah, akhirnya ambil tanpa izin. Ya itu haram, hati-hati. Atau pepaya, ya. Yang punya pepaya lagi tunggu masak kapan, sudah masak, tetangganya ini ambil duluan. Karena istrinya ngidam katanya. Hadirin jangan. Ini hati-hati, dia tumbuh dari makanan. Naam. Cuma ya barakallahu fikum. Dur jam berapa ini? 12? 12.15. Sudah mau zuhur ini berarti. Baik ikhwan, terlalu asik kita. Baik, insyaallah kita lanjut. Lanjut ke apa? Nanti pada asar kah? Pada zuhur atau pada asar? Oh, terserah anak istirahat dulu. Anak kasihan antum yang jauh-jauh ini. Ya. Baik, ya barakallahu fikum. Mungkin nanti pada asar ke kota itu. Berapa menit? Dekat. Oh, ya. Bagaimana, ya? Pada zuhur dilanjut atau bagaimana? Lanjut sedikit. Biar mereka istirahat dulu. Nah, jazakumullah khair. Baik, barakallahu fikum. Insyaallah kita sampai di sini ikhwah. Kita nanti lanjut pada zuhur insyaallah sekitar jam-jam 2 begitu. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa dilayangkan dalam tulisan dan kalau tidak selesai pun kita akan lanjut besok karena sebentar badal maghrib kita di kota di masjid. Nah, sudah pasar apa itu namanya? Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Shallu ala ilan tafrikatu bilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.